إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار اللهم آمين أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada-Nya Jalla Jalaluhu wa Rabbul Alamin yang karena pertolongan dan rahmat-Nya sampai detik ini kita masih bisa bersabar mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita masih bisa bersabar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Kita masih bisa bersabar menghadapi berbagai macam musibah dan ujian di kehidupan dunia ini. Semua adalah karena pertolongan dan rahmat Allah. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kita lemah. Dan tanpa Allah Tabaraka wa taala kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini, di siang hari ini dengan udara yang alhamdulillah ya sejuk. Biasanya saya kalau berkunjung ke Sukabumi bawaannya gerah, panas. Sekarang masya Allah sejuk, mungkin karena faktor hujan. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah tidak menghalangi langkah antum semua untuk menempuh taman surga, untuk mendatangi lorong yang akan mengantarkan kita ke pintu surga. Dan semua itu juga karena pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masalah niat dan semangat untuk bermajlis ilmu ini perlu kita perbaharui setiap waktu. Sering kita mendengar bahwa hidayah tauhid, hidayah sunnah, mengenal Islam yang sebenarnya, ini sesuatu yang teramat mahal. Tetapi ada yang lebih mahal dari itu, yakni istiqamah di atas hidayah tauhid dan sunnah. Istiqamah, bersabar kokoh di atas hidayah tauhid dan sunnah, hidayah Islam yang sebenarnya. Maka semangat dan niat yang lurus untuk kita bermajlis ilmu harus terus kita perbaharui, ditajdid, karena setan menggoda kita setiap waktu. Bala tentara iblis mengganggu kita setiap saat. Maka penting untuk kita terus memperbaharui niat kita agar senantiasa lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan kita banyak-banyak bertemu dengan teman-teman yang saleh, dan juga sering-sering kita mengulang, membaca tentang apa keutamaan majlis ilmu, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama Islam, diulang-ulang. Sebagaimana hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah," tidaklah suatu kelompok, tidaklah suatu kaum atau sekelompok manusia duduk di satu majlis, yajlisun yadhkuruna Allah, mereka duduk sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan arti zikir secara luasnya adalah mempelajari ilmu agama Islam, mempelajari tentang halal dan haram yang telah diaturkan oleh Allah tabaraka wa taala. Hatta yaqumun, sampai mereka berdiri. Illa yuqalu lahum, melainkan dikatakan oleh para malaikat kepada mereka, qumu, berdirilah kalian. Faqad ghafarallahu lakum dhunubakum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Wa buddilat sayyi'atukum hasanatin, dan berbagai keburukan yang ada pada kalian telah Allah ganti dengan berbagai macam kebaikan. Allahu Akbar. Hadis sahih. Disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, duduknya kita di majlis ilmu mendatangkan ampunan maghfirah Allah tabaraka wa taala untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Kemudian berbagai macam keburukan, kejelekan yang ada pada diri kita yang pernah kita perbuat diganti dengan berbagai macam kebaikan. Lillahil hamd wasyukur. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis ilmu yang semoga senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawdu'una fi hadzal yawm, pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, di hari pertama bulan Jumadal Ula tahun 1438 Hijriah, walaupun sebagian saudara kita kaum muslimin masih dengan tanggal 30 Rabiul Akhir kalau enggak salah. Ini kembalikan saja kepada pemerintah, lihat di Departemen Agama kita sekarang tanggal berapa. Tetapi yang saya ingat satu Jumadal Ula. Artinya jamaah, kurang lebih 4 bulan ke depan kita akan menjumpai bulan termulia, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak terasa 4 bulan lagi kurang lebih. Dan hendaknya kita mempersiapkan bekal, baik bekal secara materi duniawi ataupun bekal secara keilmuan, untuk kita bisa beribadah di sebulan Ramadan, disiapkan dari sekarang. Disiapkan dari sekarang. Barakallahu fikum. Pembahasan kita adalah tentang hijab wanita muslimah. Hijab artinya penghalang. Hijab artinya sesuatu yang menghalangi, membatasi, memisahkan. Berarti kalau disebut hijab wanita muslimah adalah sesuatu yang menghalangi wanita muslimah, terhalangi dari gangguan-gangguan dan juga dihalangi agar tidak mengganggu. Kemudian ada istilah lain, jilbab. Jilbab ini maknanya lebih sempit. Jilbab kata para ulama ahli sunnah wal jamaah rahimahumullah artinya adalah kain yang menutupi tubuh seorang wanita dari mulai atas kepala sampai kakinya. Itu jilbab. Jangan diartikan kerudung, ya, itu terlalu sempit. Kalau kerudung nanti bahasa Arabnya ada lagi, khimar. Khimar artinya kerudung, kain yang menutupi kepala. Di dalam Al-Quran ada istilah jilbab, dan dulu diterjemahkan oleh Departemen Agama di NKRI ini dengan arti yang benar. Jilbab di situ dikasih footnote, catatan kakinya adalah kain yang menutupi seluruh tubuh wanita dari kepala sampai kaki, kurang lebih seperti itu. Tetapi di akhir-akhir sekarang ini, terjemahan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita ada perubahan, sehingga jamaah rahimahumullah, jadi pelajaran untuk kita semua, kalau kita memahami Al-Quran, kita ingin menerjemahkan Al-Quran, jangan terpaku kepada terjemahan bahasa kita, tetapi kembalikan kepada makna dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Wah, kalau begitu kita harus belajar bahasa Arab, Ustaz. Naam, harus. Kita harus bisa bahasa Arab. Dan seorang Muslim mau tidak mau harus cinta bahasa Arab. Al-Quran bahasanya Arab. Nabi Muhammad orang Arab, bahasanya Arab. Hadis-hadis yang sahih bahasanya Arab. Barakallahu fiikum. Tapi ingat, kita cinta Arab-Arab yang Islami. Tidak mutlak cinta Arab begitu saja. Karena di zaman sekarang Arab juga macam-macam. Ada Arab yang Islami, itu yang kita cintai, dan kita mencintai itu karena Islamnya. Ada juga Arab-Arab yang bisa dibilang Arab Bahlul. Arab-Arab yang Bahlul, ya. Yang itu merupakan warisan orang-orang jahiliyah. Taib. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi arti hijab lebih luas daripada jilbab. Sedangkan arti jilbab lebih sempit daripada hijab. Sehingga kata para ulama rahimahumullah ta'ala, semua jilbab termasuk hijab. Tetapi yang namanya hijab belum tentu berupa jilbab. Faham? Semua jilbab termasuk hijab, tetapi tidak semua hijab harus berbentuk jilbab. Tadi difahami, ya, hijab adalah penutup, penghalang. Nah, seperti ini, ada tabir kain menghalangi tempat ikhwan dengan akhwat. Ini namanya hijab. Kalau jilbab lebih khusus kepada kain yang dipakai, yaitu kain yang digunakan oleh seorang wanita untuk menutup tubuhnya dari mulai atas kepala sampai kaki. Itu jilbab. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang syarat-syarat hijab atau jilbab wanita muslimah. Para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, jazakallahu khairan, ketika mereka menerangkan tentang syarat-syarat jilbab wanita muslimah atau hijab wanita muslimah, mereka tidak lepas dari dua ayat penting dalam Al-Quranul Karim. Pertama surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Dan Al-Ahzab ini surat ke-33 dalam Al-Qur'an. Yang kedua, surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Dan surat An-Nur ini surat yang ke-24 di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita langsung saja menyebutkan syarat-syarat jilbab atau hijab wanita muslimah. Artinya, kalau ingin disebut jilbab yang syar'i, hijab yang syar'i untuk wanita muslimah, syarat-syarat yang akan kita sebutkan ini harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Tidak boleh tidak. Kalau salah satu syaratnya tidak dipenuhi, berarti cacat. Sehingga bukan jilbab atau hijab syar'i lagi. Bukan hijab jilbab wanita muslimah yang orisinil, tetapi KW. Dan di akhir zaman ini banyak sekali macam jilbab atau hijab wanita muslimah yang KW. Ya. Syarat yang pertama, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh. Ini hukum asalnya, seluruh tubuh. Ustaz, apa tidak dikecualikan wajah dan dua telapak tangan? Ini nanti kita bahas. Ini permasalahan khilafiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah. Pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh. Suara apa ini? Angin. Dari sana. Dan termasuk seluruh tubuh wanita adalah telapak kaki. Telapak kaki. Dari mulai paling atas, ujung kepala yang ada rambutnya, termasuk rambut, ujung-ujung rambut, sampai telapak kaki. Cek orang Sukabumi mah apa? Dampal sampean. Ya. Itu telapak kaki. Syarat yang kedua, bukan pakaian untuk berhias. Istilah bahasa Arabnya zinah, perhiasan. Bukan zina, ya. Zinah. Zainya panjang, di akhirnya ada ta' marbutah. Zinah, perhiasan. Bukan pakaian untuk berhias. Seperti yang banyak dihiasi dengan gambar bunga, ya. Apalagi sampai yang berwarna-warni. Lebih parahnya lagi apa? Disertai gambar makhluk bernyawa. Dan lebih bahaya lagi kalau sudah ada unsur politik. Masya Allah, jilbab tetapi ada lambang partai tertentu, kelompok ormas atau kelompok politik tertentu. Bahkan kalau sudah ada embel-embel seperti itu, biasanya ini diantara sebab yang merusak dan memecah belah barisan kaum muslimin. Ya kan? Oh, itu lambangnya beda. Nah, ini lambangnya sama. Akhirnya tercipta cinta dan benci karena Allah. Padahal bukan karena Allah, karena lambang. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai para wanita tetap tinggal diam di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tabarruj dalam ayat ini adalah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya, atau menampakkan segala sesuatu yang mestinya ditutup. Karena kalau tidak ditutup, itu akan menggoda kaum laki-laki. Tabarruj itu artinya perilaku seorang wanita yang menampakkan perhiasan atau kecantikannya atau segala sesuatu yang seharusnya ditutup. Itu tabarruj. Dan inti dari perintah berjilbab adalah menutupi perhiasan wanita. Jadi jangan sampai pakai jilbab tetapi malah jadi lebih indah. Ini bahaya. Pakai jilbab tetapi malah lebih menggoda. Bahasa kasarnya lebih merangsang. Ini bukan jilbab yang benar. Justru jilbab yang benar adalah yang bisa menutupi perhiasan wanita, kecantikan wanita, keindahan wanita. Kemudian syarat yang ketiga, jemaah, pakaian tersebut tidak boleh tipis, tidak boleh tembus pandang, yang kemudian menampakkan bentuk lekuk tubuh wanita. Artinya apa? Harus longgar, harus lebar, tidak boleh ketat, harus tebal, tidak boleh tipis, sehingga betul-betul ketika tertutupi itu bentuk lekuk tubuh wanita hilang, tidak tergambar lagi sudah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar, ada dua golongan yang termasuk dari penduduk neraka, yang kata Nabi, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Pertama, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia. Yang kedua adalah wanita yang kasiat ariyat, wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Mereka berlenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Kemudian Rasulullah mengancam, wanita seperti itu tidak akan bisa mencium aroma wanginya surga. Padahal aroma wanginya surga tercium dari jarak perjalanan sejauh sekian dan sekian. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis riwayat Muslim ini, tentang lafaz kasiyat ariyat tepatnya. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, makna kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis sehingga dapat menggambarkan bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya. Dan pakaian tersebut belum menutupi anggota tubuh yang wajib ditutupi, ya, dengan sempurna. Jadi mereka memakai pakaian, tetapi pada hakikatnya mereka telanjang. Karena walaupun ada kain nyangsang istilahnya, tetap lekuk tubuhnya yang itu menjadi aurat yang wajib ditutupinya masih bisa terlihat, masih bisa tergambarkan atau terbayangkan. Na'udzubillah. Maka enggak benar ya ada istilah jilbab gaul, hijab gaul, kerudung gaul, enggak benar. Yang namanya jilbab ya harus jilbab. Dan kalau sudah bicara jilbab ya harus islami, harus syar'i. kerudung ataupun hijab, dan semua pakaian wanita. Seorang wanita muslimah punya agama, agamanya Islam, dan Islam ada aturan. Itu syarat yang ketiga. Tidak boleh tipis, tidak boleh ketat. Kemudian syarat yang keempat, jamaah rahimakumullah, tidak diberi wewangian atau parfum, minyak wangi. Disebutkan sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, hadis yang sahih dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nama Abu Musa adalah Abdullah bin Qais. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma mar'atin, wanita mana saja, ista'tarat, dia memakai parfum, dia memakai minyak wangi, famarrat ala qaumin, kemudian dia melewati suatu kaum, kumpulan orang, liyajidu min rihiha, dengan tujuan agar orang-orang tersebut bisa mencium aroma parfumnya yang dia pakai, fahiya zaniyatun, maka wanita itu adalah pezina. Wanita itu adalah pezina. Na'udzubillah. Ini baru sekedar ngolesin parfum di pakaiannya, di tubuhnya, jalan, dicium parfumnya oleh orang yang bukan mahram. Disebut pezina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana yang lebih daripada itu? Bagaimana status wanita yang lebih daripada hanya sekedar memakai parfum? Na'udzubillah. Mungkin istilahnya bukan pezina lagi ya. Tapi apa? Di atasnya pezina apa? Ada istilah di atas pezina. Mucikari. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini syarat yang keempat. Tidak diberi wewangian atau parfum. Dan para ulama juga menjelaskan, kalau wanita ingin memakai parfum, itu khusus di hadapan mahramnya. Dan parfumnya wanita pun dibedakan dengan parfumnya laki-laki. Kalau parfumnya laki-laki, yang mencolok itu aromanya, bukan warna. Kalau parfumnya wanita kebalik, yang mencolok itu warnanya, bukan wanginya. Sehingga kalau warnanya mencolok, wanginya tidak, ketika dia memakai hijab yang syar'i tertutupi. Barakallahu fikum. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, jamaah rahimakumullah, tidak boleh menyerupai pakaian pria laki-laki ataupun pakaian non-muslim. Tidak boleh tashabbuh, menyerupai pakaian pria ataupun non-muslim. Disebutkan sebuah hadis oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, Abu Al-Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibn Abbas, la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa'. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Istilahnya apa? Waria atau riawa, sama saja. Atau banci, ya. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna laknat di sini? Makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Didoakan agar Allah menjauhkannya dari rahmat, menjauhkannya dari kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah. Bahkan hadis ini tidak hanya pelarangan dalam pakaian ya, tetapi semua hal yang menjadi kekhususan masing-masing jenis kelamin. Yang menjadi kekhususan laki-laki tidak boleh diserupai oleh wanita. Sebaliknya yang menjadi kekhususan wanita tidak boleh diserupai oleh laki-laki. Nah, maka melihat fenomena di akhir zaman ini, na'udzubillah, tidak sedikit orang yang tersesat. Mereka menabrak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang ingin berubah menjadi jenis yang lain, sampai-sampai dia mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Lebih parahnya lagi, yang tadinya laki-laki kemudian berubah menjadi wanita, dia pakai jilbab, kemudian jadi ustazah. Masya Allah. Ini kalau ustazahnya seperti ini, jamaahnya kira-kira seperti apa? Bismillah. Ada sampai seperti itu jamaah. Na'udzubillah. Allah yahdihim. Ini kerusakan moral dan agama. Na'udzubillah. Juga dalam sebuah hadis, hadis yang masyhur, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka si penyerupa ini termasuk golongan kaum yang dia serupai. Laki-laki menyerupai wanita, ya berarti masuk golongan tersebut, dan sebaliknya. Na'udzubillah. Makanya kita harus bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah takdirkan kita jadi laki-laki, alhamdulillah, dan jadilah kita laki-laki yang jantan. Seandainya Allah menciptakan kalian wahai wanita menjadi wanita, bukan seandainya lagi ya, memang jadi wanita kalau wanita. Bersyukurlah dan jadilah wanita yang feminim, yang memiliki karakter kewanitaan. Jangan dibolak-balik. Karena ini urusannya dengan aturan Allah. Dan aturan Allah kaitannya dengan pahala dan dosa. Pahala dan dosa kaitannya dengan nikmat dan siksa. Barakallahu fikum. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam jemaah, bukan pakaian untuk mencari popularitas. Bukan ingin tenar, ya. Istilah syar'inya libasus syuhrah. Pakaian syuhrah, ketenaran. Ingin tenar, ingin terkenal, ingin popularitas. Disebutkan sebuah hadis oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis dihasankan oleh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Dari Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya," siapa saja yang memakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran atau ingin populer, ingin terkenal di dunia, albasahullahu thawba madallatin atau mudallatin yaumal qiyamah, maka Allah nanti di hari kiamat akan memakaikan kepadanya atau untuknya pakaian kehinaan, pakaian kerendahan di hari kiamat. Thumma alhaba fihi naran, yang kemudian dibakar oleh api neraka. Dibakar oleh api neraka, wal'iyadu billah. Dan para ulama kita rahimahumullah ta'ala menjelaskan tentang pakaian syuhrah ini, pakaian popularitas ini, ketenaran, adalah pakaian yang digunakan dengan tujuan ingin tampil beda di tengah-tengah orang banyak, ingin terkenal atau populer. Dan para ulama di sini tidak mensyaratkan harus mewah, harus mahal, enggak. Pakaian apapun itu, mungkin mewah atau kumuh, mahal atau murah, bagus atau jelek, tetapi digunakan dan niatnya ingin syuhrah, terkenal, populer, ingin tenar, jatuhlah ke dalam ancaman hadis ini. Faham ya? Maka kembali kepada apa? Niat. Kembali kepada niat. Ada sebagian memberikan syubhat, "Ustaz, kok ahlus sunnah wal jamaah itu pakainya pakaian jubah, gamis, ya, sorban, shimal, gutra, imamah, apa itu tidak masuk pakaian syuhrah? Jawabannya tergantung niat. Tergantung niat. Kita pakai jubah, pakai imamah, sorban, niatnya apa? Kalau niatnya ingin tenar, ingin dianggap ustadz, ingin dianggap syekh, atau ingin dianggap ke Arab-Araban, popularitas ujung-ujungnya, ya salah, itu syuhrah. Tetapi kalau tujuannya ingin menutup aurat dengan sempurna, ingin mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, itu ibadah. Kembali kepada niat. Jadi itu patokannya syuhrah, niatnya seperti apa. Kemudian juga nanti biasanya diperkuat oleh jenis pakaian yang memang berbeda dari yang lainnya. Kalau jubah, gamis, sorban, ini pakaian yang lumrah untuk kaum muslimin, ya kan? Kalau kita pergi umroh ke Makkah, ke Madinah, pakaian kaum muslimin ya rata-rata seperti ini. Jarang orang umroh pakai celana jeans ketatnya luar biasa. Jarang, gak ada bahkan mungkin. Jadi ini bukan syuhrah, tetapi yang berbeda dia bikin, misalnya. Contoh seperti pakaian siapa ya? Pakaian orang-orang di Roma misalkan. Pakaiannya paus, pakaiannya biksu misalkan. Itu kan berbeda dari orang-orang biasanya. Dan ada niatan syuhrah, jadilah libas syuhrah yang terlarang. Ini syarat yang keenam. Bukan pakaian untuk mencari popularitas atau ketenaran. Kemudian syarat yang ketujuh, jamaah rahimakumullah. Pakaian tersebut terbebas dari lambang salib. Salib. Apapun bentuk, apapun jenis, apapun lambangnya, kalau itu tujuannya salib atau salib, maka tidak boleh. Disebutkan sebuah hadis oleh Imam Ahmad, hadis yang hasan, dari Diqarah Ummu Abdurrahman bintu Uzainah. Diqarah Ummu Abdurrahman ini berkata, "Kunna natufu bil bait ma'a ummil mu'minin." Suatu hari kami pernah bertawaf di sekitaran Ka'bah, di sekitaran Ka'bah bersama Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, yang dimaksud di sini adalah Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Fara'at 'ala imra'atin burdan fihi tasribun. Kemudian Aisyah melihat ada seorang wanita pada pakaiannya terdapat lambang taslim, salib. Aisyah melihat itu. Faqalat ummul mu'minin. Kemudian ibunda kaum mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Itrahihi, itrahihi, fa inna Rasulullah kana idza ra'a nahwa hadza qadabah." Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada wanita tersebut, "Buang salib ini. Buang salib ini. Lepaskan, lepaskan, jauhkan. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat yang semacam ini, pasti Rasulullah akan menghilangkannya. Buru-buru Rasulullah pasti menghilangkannya." Ini hasil didikan seorang suami yang soleh kepada istri yang solehah, yang kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tetapi Aisyah di sini pun penuh dengan kelemah lembutan tentunya. Tidak merasa benar, tidak merasa orang lain itu harus disalahkan, tidak. Ini cara amar ma'ruf nahyu munkar juga harus diperhatikan. Jangan merasa kita punya dalil, merasa kita hafal ayat Quran, tahu hadis yang sahih, ada orang melakukan kesalahan, kemudian, "Hei kamu, ahlu bid'ah, itu enggak benar itu." Ya. Tidak seperti itu. Dan jangan kita menyalahkan namanya, jangan kita menyalahkan orangnya. Yang salah kelakuannya, yang salah perbuatannya, dan itu kita harus meluruskan, itu harus kita nasihati. Contoh dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan sosok yang bejat, sosok yang menyimpang tersesat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan namanya. Fir'aun contohnya. Ini nama atau gelar? Nama atau gelar? Gelar. Namanya siapa? Gak tahu. Dan tidak diketahui dalam buku sejarah namanya siapa Fir'aun yang dimaksud, yang didatangi oleh Nabi Harun dan Musa. Antum cari buku sejarah gak bakalan dapat insya Allah. Sampai hari kiamat, kurang 2 hari antum gak bakalan dapat namanya Fir'aun siapa. Sisa 2 hari karena untuk taubat. Ngapain sibuk nyari-nyari nama Fir'aun? Kemudian apa lagi? Seperti Raja Namrud misalkan. Namrud ini nama atau gelar? Gelar. Itulah manhaj nubuwah. Ketika ada kesalahan satu pihak, tidak disebut namanya. Karena mungkin nama yang dia miliki, ketika digunakan nama itu oleh orang lain, ternyata orang lain soleh, baik. Maka ketika ada seseorang bernama Ja'far, dia menyimpang, dia salah, dia sesat, antum jangan sebut Ja'farnya. Bisa jadi ada Ja'far di kampung yang lain, solehnya luar biasa. Terus siapa Ustaz? Ganti dengan Otong. Otong pun jangan. Bisa jadi Otong di sana solehnya luar biasa. Tetapi luruskan kesalahannya cukup. Nasihati dengan penuh hikmah. Cara nubuwah, cara yang syar'i. Dan kita tidak benci kepada sosoknya, kita benci kepada perbuatannya dan kesalahannya. Di sini Aisyah radhiyallahu anha beramar ma'ruf nahyu munkar. Lepaskan itu, lepaskan itu. Karena sesungguhnya Rasulullah kalau melihat salib pasti Rasulullah menghilangkannya. Dan ini coba kita mulai. Tidak hanya dalam pakaian wanita muslimah, semua pakaian kita, anak-anak kita, apalagi tuh yang suka atau yang gemar klub-klub sepak bola. Gak sedikit klub sepak bola yang lambangnya ada salib-salibnya. Na'udzubillah. Kemudian ikhwan fi din, azakumullah jami'an. Bahkan para ulama seperti Ibnu Muflih, juga Ibnu Hamdan rahimahumullahu ta'ala, mereka menyebutkan bahwa hukum lambang salib dalam pakaian seseorang dari kaum muslimin hukumnya adalah muharram, tidak halal, yakni diharamkan. Ini syarat yang 7. Selanjutnya syarat yang 8. Pakaian tersebut tidak memiliki gambar makhluk bernyawa. Ini lebih kita sempitkan lagi. Gambar makhluk bernyawa di sini ya semua makhluk Allah yang bernyawa, manusia, hewan, binatang, apapun itu yang bernyawa. Yang kalau dibunuh nyawanya hilang, itu arti bernyawa. Dan gambar makhluk bernyawa tadi sudah kita singgung masuk ke dalam larangan yang tabarruj ala jahiliyah, masuk ke situ juga. Tetapi secara khusus kita khususkan karena ada dalil yang memang mengecam tentang hal itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Ahmad. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ibunda kita radhiyallahu anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki rumahku. Kemudian di sana ada kain yang tertutup dengan gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa, yakni yang memiliki roh, gambar yang memiliki roh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, dengan serta-merta beliau merubah warnanya dan merobeknya. Kemudian Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, inna ashaddan nasi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling keras disiksanya nanti di hari kiamat, yang paling dahsyat diazabnya nanti di hari kiamat, alladzina yushabbihuna bi khalqillah, adalah orang-orang yang berusaha menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan al-musawwirun, orang yang paling keras siksanya, azabnya di hari kiamat adalah yang membuat gambar makhluk bernyawa. Ada syubhat nih, Ustaz, ini hadis berlaku larangan tidak boleh membuat gambar makhluk bernyawa. Kalau menggunakan enggak apa-apa. Karena kan disebutkan musawwirun itu yang membuat gambar makhluk bernyawa. Berarti menggunakan enggak apa-apa. Ini syubhat. Kita jawab, lihat asbabun nuzul hadis ini. Rasulullah mengatakan hadis ini karena apa? Melihat di rumah Aisyah ada kain yang di situ ada makhluk bernyawanya, dan Rasulullah merobek, menghancurkan, menghilangkan. Andai ini hadis berlaku untuk orang yang membuatnya, sedangkan yang menggunakannya tidak terkena, Rasulullah enggak mungkin menghancurkan kain tersebut. Ya kan? Belum lagi di sana dari riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata, sesungguhnya malaikat pembawa rahmat, la tadkhulu baitan, tidak mau masuk rumah fihi surah wala kalb, yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa ataupun ada hewan anjing." Maka terbantahkan syubhat tadi. Nah, itu syarat yang ke-8. Syarat yang ke-9, pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal. Jangan dari bahan yang najis, jangan dari sesuatu yang haram, ya, harus bahan yang halal dan suci. Syarat yang ke-10, pakaian tersebut juga bukan pakaian kesombongan, pakaian khuyala, pakaian makhilah. Sombong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ada dua unsur dalam kesombongan. Unsur pertama, menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Segala ucapan Allah dan Rasulnya itu kebenaran. Wa ghamtun nas, unsur yang kedua, ingin merendahkan manusia, ingin merendahkan orang lain. Kalau salah satu unsur ini ada, itu sudah merupakan kesombongan. Gak mesti dua-duanya tergabung. Ya. Dan biasanya orang yang dia ingin merendahkan manusia, pasti dia menolak kebenaran. Karena selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kalau ada hamba yang merendahkan manusia lainnya, kecuali karena kerendahan yang memang secara syariat harus direndahkan. Ini syarat yang ke-10. Pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. Jadi tidak ada tujuan pakai pakaian itu untuk merendahkan orang lain. Tuh lihat tuh, mereka mah miskin, saya ini orang kaya, pakaiannya aja seperti ini. Ini sombong. Lihat tuh anak orang lain, pakaiannya compang-camping. Ya. Anak-anak kita lihat, masya Allah, bagus-bagus. Ini sombong. Bukan pakaian kesombongan. Syarat yang ke-11, pakaian tersebut juga bukan pakaian pemborosan harta. Bukan untuk israf atau tabdzir. Jadi bukan untuk membuang-buang harta. Bukan untuk menyia-nyiakan harta benda. Bukan untuk pemborosan, tetapi memang kebutuhan. Butuh untuk menutupi aurat dengan benar. Butuh untuk memakai pakaian yang benar sehingga ibadahnya sah, sholatnya sah, dan lain sebagainya. Di sini saya sering mengingatkan kepada para jamaah bahwa jenis orang menghadapi kehidupan dunia ini kurang lebih ada 3 jenis. Pertama, ada orang hidup mengikuti ambisi. Ambisi itu apa? kemauan. Yang kedua, orang hidup mengikuti kemampuan. Yang ketiga, orang hidup mengikuti kebutuhan. Dua jenis orang pertama akan binasa, dan orang yang terakhir akan selamat. Orang yang hidupnya mengikuti ambisi-ambisi dia, kemauan dia, binasa nantinya, menyimpang. Begitu juga orang yang hidupnya mengikuti kemampuan, kekuatan yang ada pada dia, binasa juga. Tetapi orang yang hidupnya mengikuti kebutuhan, itu yang selamat. Kita buat contoh jamaah rahimakumullah. Misalkan makan. Kita hidup perlu makan. Ada orang makan, dia mengikuti ambisi. Kalau berbicara makanan, punya ambisi macam-macam kan? Pengen bakso, pengen kupat tahu, pengen tauco, pengen mochi, ini promosi ya. Pengen apa lagi? Macam-macam makanan. Nah, seperti di meja ini ada susu, kita coba. Bismillah. Manis, masya Allah. Ada kopi, kita coba. Bismillah. Pahit, tetapi nikmat. Kata teman-teman, hidup itu jadikan seperti kopi. Meskipun pahit tetapi dinikmati, masya Allah. Ini apa isinya? Hah? Oh, air putih. Terakhir nanti. Pengen ini, pengen itu. Ketika dia makan, dari 10 jenis makanan yang sudah dia kumpulkan, mengikuti ambisi dia, kemauan dia, kira-kira berapa makanan yang tersentuh? Paling 1 atau 2 kan? Antum ingat ketika SD dulu, ketika kecil dulu, kalau puasa tuh, bulan Ramadan, ini saya mengalami. Iya, dari mulai pagi, siang itu sudah mengumpulkan makanan untuk iftar, masya Allah. Dapat ini, jajan itu, dikumpulkan semua. Giliran ngong adzan, adzan maghrib, yang dimakan cuma segelas sirup, segelas atau semangkuk kolak, selesai. Sisanya ya dibiarkan. Ambisi namanya. Dan akan binasa hidup seperti itu. Boros, uang terbuang, harta terbuang. Yang kedua, orang hidup mengikuti apa? Kemampuan. Ini pun salah. Berbicara makan, satu orang mampu makan sehari berapa kali? Ada yang mampu 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan mungkin per 2 jam sekali dia mampu makan. Masya Allah. Kalau kita bicara tentang kemampuan perut kita ini kan, isinya bisa diisi 100%. Tetapi orang kalau makan, perut dipenuhi semuanya dengan makanan atau minuman, ujung-ujungnya apa? Kata orang Sunda, kamerdekaan. Apa? Hah? Kamarkaan. Kamarkaan. Kamarkaan. Ya itulah ya, merdeka dia. Masya Allah. Sakit perutnya, lambungnya sakit, mah dan lain sebagainya. Ini mengikuti kemampuan. Dia punya kemampuan, kekuatan, tetapi salah juga. Tetapi yang benar adalah yang ketiga. Ia hidup mengikuti kebutuhan. Urusan makanan ada kebutuhan. Dia dalam sehari butuh makan, sehari mungkin hanya 2 kali atau 3 kali. Itu pun porsinya mengikuti porsi nabawi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini diperbincangkan, tetapi maknanya benar. Perut itu dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 diisi makanan, 1/3 diisi minuman, 1/3 dibiarkan kosong untuk bernafas. Itu cara makan dan minum yang sehat. Kebutuhannya memang seperti itu. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, makanan yang seorang muslim, makanan yang seorang ahlus sunnah itu, makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 5 orang. Tetapi orang sekarang kebalik. Makanan untuk 3 orang cukup untuk bersatu orang. Masya Allah. Rewog dia ya. Tetapi ikuti kebutuhan. Kita butuh makan itu sepertiga perut selesai. Bertahan tuh 6 jam, 10 jam, baru makan lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan kiaskan untuk urusan dunia yang lainnya. Kalau kita ikut kebutuhan, insya Allah selamat. Gak ada pemborosan harta benda, gak ada tabdzir, gak ada israf, gak ada menyia-nyiakan dan membuang-buang harta benda, gak ada. Kembali kepada pembahasan syarat yang ke-10, syarat yang ke-11 ya. Syarat yang ke-11, pakaian tersebut bukan pakaian yang mengandung unsur pemborosan harta benda. Syarat yang ke-12, bukan pakaian yang mencocoki atau yang menyerupai pakaian ahlul bid'ah. Apa itu ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang menggandrungi kebid'ahan. Apa itu kebid'ahan? Orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama Islam, dalam urusan ibadah kepada Allah. Tetapi dibedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang ikut-ikutan membid'ah. Beda. Ada ahlul bid'ah, ada orang yang ikut-ikutan membid'ah. Biasanya orang-orang yang gak faham nih. Dan orang yang ikut-ikutan melakukan kebid'ahan dalam posisi mereka jahil, bodoh, mereka termasuk awamun nas, awamun muslimin, orang muslim yang awam. Dan kita bersikap kepada awamul muslimin, orang muslim yang awam, sebagaimana kita bersikap kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ini harus kita fahami. Berbeda kepada ahlul bid'ah yang memang dia tokohnya, dedengkotnya. Dia melakukan kebid'ahan bukan karena bodoh, tetapi karena hawa nafsu. Hawa nafsunya. Itu yang harus kita waspadai. Itu yang harus kita waspadai. Ini syarat yang ke-12, bukan pakaian yang mencocoki atau menyerupai pakaiannya ahlul bid'ah. Contoh gampangnya kalau kita dengar bid'ah, bid'ah itu ada perkara baru dibuat dalam urusan agama atau ibadah yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah ataupun para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Contoh misalkan biasanya salat subuh itu 2 rakaat, ini jadi 4 rakaat. Tambahannya 2 rakaat itu bid'ah walaupun dia semangat tinggi ingin beribadah. Barakallahu fiikum. Istri pakai cadar, tiba-tiba suaminya juga pakai cadar. Tujuannya mungkin baik, ingin menutup diri agar para akhwat tidak terfitnah, karena mungkin suaminya ini ganteng. Dia pakai cadar, ini pun bid'ah. Ya, barakallahu fiikum. Jadi bid'ah itu perkara yang baru dalam urusan agama atau ibadah yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah ataupun para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dan kita enggak usah fobi kalau mendengar bid'ah. Justru kita harus mendoakan pelakunya dan berusaha menasehati sebisa mungkin agar kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Pakaian ahli bid'ah, contoh misalkan seperti pakaian orang-orang Syiah Rafidah, di mana mereka mengharuskan pakaian itu berwarna hitam ketika tertimpa musibah. Jadi kalau kena musibah harus pakaian warna hitam. Selain itu bebas warnanya apa. Terkhusus kalau masuk bulan Muharram. Antum lihat tuh di Iran, orang-orang Syiah Rafidah, Allah yahdihim. Bulan Muharram menurut mereka bulan kesedihan, bulan galau, ya. Bulan galau untuk mereka. Mereka sedih, mereka menangis dan pakai pakaian hitam semua. Dikhususkan seperti itu. Ini tidak boleh diikuti. Jangan ketika kita ditinggal wafat oleh keluarga tercinta, kita pakai baju hitam. Ada yang meninggal tetangga, kita pakai baju hitam. Itu pakaiannya orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan mungkin ada sebagian orang-orang non-muslim yang seperti itu. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, pengharusan seperti ini, ini adalah syiar yang batil, yang tidak benar, yang tidak ada landasannya dalam syariat Islam yang mulia. Itu contoh ya. Dan kiaskan kepada hal-hal lainnya yang menjadi ciri khas atau kekhususan orang-orang ahli bid'ah. Seperti yang saya dengar, para pemuda Syiah biasanya pakai baju-baju hitam, kemudian memakai selendang warna hijau. Kalau itu memang ciri mereka, ya kita jauhi. Kalau itu ciri mereka, ya kita jauhi. Ustaz, terus jubah bagaimana? Gamis bagaimana? Itu orang-orang tasawuf, sufi, mereka juga pakai jubah. Jawabannya itu bukan kekhususan mereka. Belum lagi jubahnya mereka itu isbal. Jubahnya kita di atas mata kaki. Berbeda. Ya kan? Tabarakallahu fiikum. Itu 12 syarat pakaian yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah secara khusus. Dan termasuk tadi terlewat, termasuk pada syarat yang tidak boleh menampakkan perhiasan adalah warna-warni, sudah dibahas juga ya, tapi lebih ditekankan berarti warnanya harus gelap. Tidak mesti hitam, yang penting gelap. Hitam gelap jelas. Coklat, cari coklat yang gelap. Biru, cari biru yang gelap. Apalagi merah, cari merah yang gelap. Intinya harus gelap. Kenapa? Karena ketika berwarna-warni yang terang, itu jadi perhiasan. Yang seharusnya ketika kita memandang para wanita itu tidak berselera, kalau melihat wanita pakaiannya warna-warni, terang-terang warnanya, jadi muncul timbul selera, itu yang salah. Ini harus difahami. Barakallahu fiik. Sampai duhur kita. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hijab, jilbab wanita muslimah, 12 syarat kurang lebih sudah kita paparkan tadi. Yang tadi di awal kita sebutkan dua ayat penting dalam masalah pakaian wanita muslimah. Pertama surat apa, ayat berapa jamaah? Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua An-Nur ayat 31. Masya Allah. Minimal catat seperti itu. Tetapi jangan sampai di situ. Pulang ke rumah buka. Ya percuma antum catat surat An-Nur, surat ke-24, ayat 31. Kalau di rumah gak dibuka, percuma. Karena ilmu butuh muraja'ah dan diamalkan. Warakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita berbicara masalah wajibnya seorang wanita muslimah menutup seluruh tubuhnya agar tidak memancarkan fitnah, agar tidak menjadi bahan yang menggoda kaum Bani Adam, kaum anak Adam atau laki-laki. Ini dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Dulu pernah ada pernyataan sebuah ormas di Indonesia ini, ormas Islam yang lumayan sudah besar juga di Indonesia ini, secara resmi di ormas mereka menyatakan bahwa menutup seluruh tubuh bagi wanita muslimah tidak wajib. Dari sini muncul pemahaman macam-macam. Ada yang memahami, oh kecuali wajah dan dua telapak tangan, itu masih selamat. Tetapi kalau sudah memahaminya, kerudung atau jilbab itu ya boleh pakai, boleh enggak. Tidak wajib, itu cuma budaya Arab. Nah, ini syubhat, syubhat yang menyesatkan. Sampai ada orang bilang yang penting kan jilbab itu di hati. Jamaah rahimakumullah, yang namanya jilbab dari zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat, selama-lamanya jilbab itu bukan dari hati, tetapi dari kepala sampai kaki. Itu namanya jilbab. Kalau dari hati namanya keimanan. Ini harus kita luruskan. Sampai ada orang bilang, kalau enggak salah dari kalangan Syiah mungkin, entah anaknya Syiah, naudzubillah, yang penting hati berhijab, yang penting hati berjilbab, luarnya enggak apa-apa, ya enggak pakai juga. Naudzubillah, ini syubhat menyesatkan. Dan kita orang yang berbicara semacam ini enggak perlu pusing-pusing membantah dengan dalil, bantah dengan logika dia sendiri. Kita balikan. Kalau gitu Mbak enggak usah pakai baju, yang penting hatinya berbaju. Kalah telak sudah. Enggak perlu pakai dalil. Ashabul ahwa, ya, mengikut hawa nafsu, pengekor akal, naudzubillah. Dan yang benar jilbab itu dari kepala sampai kaki, ditopang oleh keimanan yang kuat, dibuktikan oleh penampilan lahiriah. Itu jilbab wanita muslimah. Taib, kita sebutkan dalil-dalilnya tentang keharusan sama dengan kewajiban seorang wanita muslimah menutupi seluruh tubuhnya. Ini nanti istilahnya macam-macam ya, hijab, jilbab, apalagi lah banyak. Yang penting tadi kaidahnya, wanita muslimah wajib menutupi seluruh tubuhnya dari atas kepala sampai kaki, sampai telapak kaki. Dalil yang pertama jamaah rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 31. Tadi kita singgung. Yaitu qaulullah wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, wanita-wanita mukminah, agar mereka ghadul basar, menjaga pandangan mata mereka, menundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadna furujahun, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita mukminah untuk memelihara kemaluan mereka. Kata para ulama tafsir, ini mencakup perintah menjaga sarana-sarana untuk memelihara kemaluan tersebut. Dan di antaranya adalah menutup seluruh tubuh termasuk wajah. Ini bagian dari wa yahfadna furujahun, sarana untuk menjaga, maaf, kemaluan mereka, kehormatan diri mereka. Ini di antaranya diterangkan oleh Imam Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa yahfadna furujahun, di antara sarana untuk menjaga harga diri, kehormatan atau kemaluan seorang wanita, maaf, adalah dia menutup seluruh tubuhnya. Dalil yang kedua, firman Allah di surat An-Nur, masih di surat An-Nur, di ayat yang sama, ayat 31, yang lafadznya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan mereka para wanita-wanita mukminah tidak boleh menampakkan zinah, menampakkan perhiasan diri mereka, perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak, yang biasa nampak di hadapan mahram. Ada juga yang mengatakan yang biasa nampak adalah yang merupakan pakaian paling luar. Dan ini makna yang benar. Disebutkan sebuah riwayat oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan riwayat dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang arti illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang biasa nampak dari perempuan. Kata Ibnu Mas'ud, al-libas, yaitu pakaian luar. Jadi yang biasa nampak adalah pakaian luar saja. Kalau yang biasa nampak di hadapan mahram, yaitu berlaku untuk mahramnya. Kalau untuk non mahram, illa ma dhahara minha, adalah pakaian luar. Pakaian yang paling luar, pakaian yang paling luarnya. Dalil yang ketiga, masih di surat An-Nur ayat 31 tadi, lafaz wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka wanita-wanita mukminah menutupkan kain kerudung, khumur dari khimar, kain kerudung mereka ditutupkan ke dada-dada mereka. Kalau dada tertutup berarti leher sudah jelas tertutup. Para ulama menjelaskan diantaranya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, berdasarkan lafaz ayat ini, seorang wanita muslimah wajib menutup leher dan dadanya. Ketika Allah mewajibkan leher dan dada untuk ditutup, padahal yang lebih menggoda pertama kalinya adalah apa? Wajah. Maka wajah lebih harus lagi ditutup. Ini penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena tujuan dari penutupan leher dan dada adalah menghilangkan fitnah. Itu tujuannya, menghilangkan fitnah. Sehingga wajah yang lebih membuat terjadinya fitnah itu lebih aula, lebih utama untuk diselamatkan. Dalil yang keempat, masih di An-Nur ayat 31, lafad wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, dan janganlah wanita-wanita mukminah itu memukulkan kaki-kaki mereka dengan tujuan agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan di dalam pakaian mereka. Di sini Allah melarang menghentakkan kaki dengan tujuan diketahui perhiasan yang ada di balik itu, di balik pakaiannya, gelang kaki dan semisalnya. Kenapa ada larangan seperti ini? Khawatir ada fitnah, khawatir terjadi godaan untuk kaum pria, kaum anak Adam, laki-laki. Ketika itu saja diperintahkan untuk tidak boleh dilakukan, apalagi dengan wajah, di mana pertama kali godaan itu, fitnah itu munculnya dari wajah. Dalil yang kelima, Allah berfirman di surat An-Nur ayat ke-60. An-Nur ayat ke-60, wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un 'alim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid, ya, terhenti dari mengandung, istilah kita menopause, yang tiada ingin melakukan nikah lagi, sudah enggak mau nikah lagi, maka tiada dosa atas mereka jika mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tidak bermaksud untuk pamer perhiasan, dan hendaknya mereka berlaku sopan, tetap menjaga diri mereka, itu lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Sami'un 'Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini jelas ya. wanita yang sudah berumur, sudah lansia, yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah, mereka boleh untuk melepaskan thiyab, pakaian mereka, dengan tujuan bukan untuk memamerkan zina, perhiasannya. Perhiasan ini maksud apa? Kecantikan pada wajahnya mungkin, rupanya, warna kulit telapak tangannya. Boleh mereka untuk menanggalkan thiyab, pakaian tersebut. Pakaian di sini artinya apa? Yang menutupi wajah dan telapak tangan. Karena enggak mungkin diartikan thiyab di sini pakaian secara keseluruhan. Enggak masuk akal kan? Walaupun sudah nenek-nenek istilahnya, ya enggak boleh dia menanggalkan pakaian seluruhnya. Ini bahaya. Bisa disebut majnunah. Wanita gila dia, gitu kan? Jadi jelas kan dalam ayat ini, kalau sudah wanita itu sepuh, menopause, boleh dia buka pakaiannya, maksudnya membuka wajah dan dua telapak tangannya dengan tujuan tidak menampakkan perhiasan. Karena walaupun sudah nenek-nenek, ya siapa yang mau sama dia, istilahnya gitu. Ini ada sebuah kisah pengalaman pribadi dalam hidup ana. Dulu awal mengenal hidayah tauhid dan sunnah, posisi ana masih muda, sekarang sudah agak tua ya. Biasanya pemuda itu punya darah muda. Darah muda darahnya para remaja ya. Maksudnya bergolak-golak, masya Allah. Ketika kenal hidayah tauhid sunnah, awal ketika itu ana mondok di salah satu pesantren tauhid dan sunnah di daerah Jawa Tengah, Solo di sana, Sukoharjo. Tapi bukan ngeruki ya. Alhamdulillah saya enggak pernah ke ngeruki. Ada salah satu mahad sunnah di sana. Dari kecil saya sudah pesantren, walaupun pesantrennya umum. Quran, hadis biasa saya baca, saya hafal. Sampai di pondok sana, pesantren sana, banyak yang kaget. Maksudnya anak banyak merasa kaget dengan pelajaran. Wah, ternyata ini maknanya begini. Selama ini saya pahami begitu. Hadis ini sudah saya hafal tetapi pengamalannya, oh ternyata begitu. Lebih ilmiah, lebih betul-betul kembali kepada dalil apa adanya. Singkat cerita, kurang lebih satu semester gak tahan di sana karena cuacanya panas, saya pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung, kondisi orang tua saya, adik kakak saya masih awam, belum faham apa itu tauhid dan sunnah yang sebenarnya. Tetapi tadi saya masih muda tuh, ada semangat muda. Pulang ke rumah merasa saya ada di atas kebenaran. Saya tahu ayat, tahu hadis, tahu dalil, maka mereka harus menerima kebenaran. Jadi ya itulah, anak muda tergesa-gesa biasanya. Pulang ke rumah, di rumah itu masih banyak foto makhluk bernyawa ya, ditempel di dinding-dinding rumah. Karena merasa saya sudah benar, tahu dalil, tanpa ngomong, tanpa apa, saya langsung ambil tuh. Semua diambilin foto, saya buang. Akhirnya ribut di rumah, masya Allah. Gak cukup sampai situ, saya pun berargumen kepada orang tua. Yang benar seperti itu. Saya sebutkan hadis-hadis tadi. Orang yang paling keras siksaannya di neraka, di hari kiamat adalah yang membuat gambar makhluk bernyawa dan menggunakannya. Kemudian tadi, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya. Keluar dalil, masya Allah. Apalagi baru pulang dari pondok ya. Ribut di situ. Kemudian masalah televisi. Dulu masya Allah, televisi belum ada TV dakwah tauhid dan sunnah. Sekarang masya Allah, media televisi ya, visual, mengenal tauhid dan sunnah lewat visual itu banyak, alhamdulillah. Dulu di tahun 90-an, 2000-an sangat jarang, belum ada bahkan. Sehingga televisi itu pasti identiknya dengan maksiat, gitu kan? Kalau tidak musik apa? Aurat. Kalau enggak aurat ya musik. Itu aja. Saya larang, enggak boleh nyalain TV. Isinya musik itu enggak halal, isinya aurat itu haram. Sampai kesel-keselnya saya cabut sikringnya. Saya buang sikringnya. Ribut lagi, Masya Allah. Sampai orang tua saya mengira saya ini kelompok yang memang suka meneror orang, kelompok teroris. Dari kelakuan kasar seperti itu kelakuan kasar. Baru ketika saya bisa belajar ke Saudi Arabia, pulang 2010 akhir, awal 2011, 6 tahun yang lalu kurang lebih, berarti sekitar tahun 1432 Hijriah, saya pulang. Dan ilmu di sana lebih matang, alhamdulillah. Saya muhasabah, introspeksi diri. Ternyata selama ini dakwah saya salah. Tetapi enggak apa-apalah. Ulama pun banyak yang punya fase salah kemudian rujuk kepada yang benar. Akhirnya saya memperbaiki cara dakwah, terkhusus kepada keluarga, orang tua, adik kakak. Dan ketika saya flashback mengingat kembali murojaah, mengingat dakwah dulu yang seperti itu, enggak ada hasil. Orang tua ya tetap awam seperti itu. Bapak masih susah ke masjid, ibu masih dengan keyakinannya sendiri, adik kakak pun sama. Enggak ada hasil sama sekali. Boro-boro mau ikut kajian, perubahan pun tidak ada pada mereka. Enggak ada hasil, nol. Pulang dari Saudi, ana rubah cara dakwah. Mengikuti fikih dakwahnya Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum yang sebenarnya. Dibangun di atas kelemah lembutan, ta'anni pelan-pelan dan tenang, sabar, dan dengan akhlak yang mulia. Itu terpenting. Doa jelas nomor wahid. Setelahnya akhlak yang mulia. Akhirnya pikiran saya ikut orang-orang di Saudi sana, ulama di Saudi sana. Gak usah banyak ngomong, gak usah menyebutkan dalil ini ayatnya, ini hadisnya, itu halal, itu haram. Gak, diam saja. Tonjolkan akhlak mulia yang terbaik di hadapan mereka. Akhirnya saya jadi banyak berbuat daripada berbicara. Sopan santun ditampakkan, bicara ataupun sikap ditampakkan yang sopan dan santun. Menolong terdepan, ngasih hadiah paling banyak. Kita punya kelebihan harta, uang atau makanan, kasih. Orang tua butuh apa, kita ada uang, kasih. Orang tua butuh tenaga, kita paling depan membantu. Intinya akhlak yang baik dari sisi apapun, kasih ke mereka, orang tua dan adik kakak. Alhamdulillah kurang lebih 2 tahunan lah, atau mungkin lebih sedikit, 2 tahun sampai 3 tahunan, ada hasilnya. Orang tua yang dulu masalah jenggot saja, ketika saya sampaikan, Pak, jenggot itu ciptaan Allah dan Allah sudah ada aturannya. Kata Rasulullah, "Uful liha wa qashus sawari." Biarkan jenggot tumbuh dan cukur kumis. Dulu dikasih dalil, wah, malah nantang. Iya, itu kan kata Rasulullah, tapi saya katanya yang berjenggot, gatal ini kalau gak dicukur. Masya Allah, dijawab dengan seenaknya. Tetapi setelah tadi dakwah pelan dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia kita tonjolkan, kita berikan tanpa banyak ngomong, tanpa banyak ngasih pengajaran ya. Akhirnya orang tua ikut dengan sendirinya, atas hidayah Allah tentunya. Sekarang Masya Allah orang tua, abah saya jenggotnya lebih lebat, kalah saya, kalah berjenggot daripada abah, Masya Allah. Masalah isbal gak perlu kita sampaikan, pakaian yang di bawah mata kaki ancamannya neraka, ikut sendiri ke masjid, alhamdulillah rajin salat subuh, salat malam, maghrib. Bahkan ibu sendiri usianya sudah hampir 70, sekarang kalau keluar rumah pengennya pakai cadar terus, tutup hijab yang lebar gelap semua. Sampai kata saya, "Mah, Mama ini udah tua, gak perlu pakai cadar, cukup pakai hijab yang lebar, gelap. Karena insya Allah gak bakal ada yang naksir ya. Sudah mau 70 tahun tetapi gak mau. Karena sudah tadi hidayah itu Allah berikan, dengan sendirinya ngikut. Yang kemudian mereka bertanya, gak perlu kita kasih tahu, mereka bertanya, itu yang benar gimana sih? Tentang ini sebetulnya gimana? Nah, kalau mereka bertanya, kita masuk, kita jelaskan. Dan beda ya, ini lebih mengena, lebih mendalam. Jadi nasihat saya pribadi kepada jamaah sekalian, antum sabar. Punya orang tua, punya keluarga, punya teman atau tetangga, masyarakat yang mungkin belum mengenal hidayah, tauhidan, sunnah yang manis ini, yang lezat ini, sabar. Tonjolkan akhlak mulia kepada mereka. Jangan sampai kita berkuar-kuar, yang benar itu tauhid sunnah, tetapi kelakuan kita 180 derajat bertentangan dengan tauhid dan sunnah. Na'udzubillah. Ini pengalaman pribadi. Jadi jauh ya. Jadi jauh pembahasannya, masya Allah. Tapi kembali kepada pembahasan tentang dalil-dalil kewajiban wanita muslimah menutup seluruh tubuhnya. Terakhir dari yang keberapa jemaah? Hah? Kelima. An-Nur ayat 60. Oh, tentang tadi wanita yang sudah sepuh. Faham ya? Ketika wanita yang sudah sepuh, yang sudah diperkirakan gak akan menggoda, tidak menjadi bahan fitnah, dibolehkan membuka wajah dan dua telapak tangan, yang disebut thiyab. Artinya, berarti sebelum itu dia harus menutup, harus menjaga. Karena itu adalah inti terjadinya fitnah atau godaan kepada kaum pria. Dalil yang keenam. Ini ayat-ayatnya, Anda sebutkan nama surat dan ayatnya saja ya. Karena nanti banyak hadis yang belum kita baca. Dalil yang keenam, surat An-Nur ayat ke-60, lafaz ghair mutabarrijatin bizina, tidak menampakkan perhiasan, tidak bertabarruj menampakkan perhiasan. Lafaz yang itu. Dalil yang ketujuh, surat Al-Ahzab ayat 59. Jelas di sini ada lafaz yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan, menutupkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Ingat tadi jilbab apa? Definisinya kain yang dipakai menutupi kepala sampai kaki, dijulurkan ke bawah, ditutupkan kepada tubuh. Al-Ahzab 59. Kemudian ikhwan fi din azabullah jami'an, dari yang ke-8 tentang firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 55. Al-Ahzab 55. Di sini jelas oleh Ibnu Katsir, ketika Allah memerintahkan wanita-wanita berhijab dari laki-laki asing yang bukan mahram, dia menjelaskan bahwa para wanita tidak wajib berhijab dari mahram. Artinya kalau non mahram wajib. Dalil ke-9, Al-Ahzab ayat 53. Di situ ada lafaz wa idza sa'altumuhun, apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, para wanita mukminah, mata'an, suatu permintaan, keperluan, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah dari belakang hijab, penghalang. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim, yang seperti itu lebih suci, lebih bersih untuk hati kalian dan hati mereka. Ada hijab di sini, penghalang. Dalil yang ke-10, Al-Ahzab ayat 32 dan 33. Al-Ahzab ayat 32 dan 33. Dalil yang ke-11, ini masuk ke hadis sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kata Ummu Atiyah, umirna an nukhrij al huyada yawm al idain wa dawat al khuduri fayashhadna jama'at al muslimin wa da'watahum. Di dua hari raya kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang sedang haid, gadis-gadis yang dipingit, untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan melihat dakwah, yakni doa mereka, melihat idnya kaum muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ya'tazilu al-huyadu an musallahun. Tetapi wanita-wanita yang haid terkhusus harus menjauhi tempat salatnya, melihat tetapi dari kejauhan. Qalat imra'ah ya Rasulullah, ihdana laysa laha jilbab. Ada seorang wanita sahabat berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang dari kita, dia tidak memiliki jilbab, yakni tidak ada kain yang menutupi seluruh tubuhnya untuk dia pakai keluar rumah. Qal itulbisha sahibatuha min jilbabiha. Kata Nabi SAW, karena saking harusnya mereka keluar dari rumah menyaksikan ramainya Id, salat Id, kata Rasulullah, hendaknya temannya, wanita yang lain temannya, meminjamkan jilbabnya yang ada. Sampai seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabiah wanita di kalangan para sahabat Nabi, mereka menggunakan jilbab yang menutup seluruh tubuh mereka. Dalil ke-12, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah salat al-fajr. Dahulu wanita-wanita mukminah biasa menghadiri salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'atin bimurutihinna. Mereka menutupi tubuh mereka dengan kain selimut. Thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalah. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika telah menyelesaikan salat. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal mereka karena kondisi masih gelap. Ini ada lafaz mutalaffi'atin bimurutihinna, menutupi seluruh tubuh dengan kain selimut mereka, kain-kain mereka, seluruh tubuh. Dalil yang ke-13 disebutkan perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wanita-wanita di zaman ini, apa yang kita lihat? Maksudnya di zaman Aisyah ketika Rasulullah sudah wafat, niscaya Rasulullah akan melarang para wanita ke masjid sebagaimana Bani Israel dahulu melarang para wanita mereka. Juga ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang maknanya sama seperti ini. Artinya kondisi sudah berubah, fitnah wanita sudah lebih menggoda. Kata Aisyah, seandainya Rasulullah masih hidup di zaman sekarang, melihat wanita sekarang, maka Rasulullah akan melarang mereka ke masjid. Artinya apa? Fitnahnya besar. Ya. Karena mereka diantaranya, kata para ulama, sudah mulai tadi menampakkan wajah dan dua telapak tangan, ya, kecantikan tubuh mereka. Baik, selanjutnya dalil yang ke-14 kita sambung setelah menunaikan salat duhur. Wallahu taala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang hijab wanita muslimah. Kemudian dalil yang ke-14. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa saja yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat tidak akan melihatnya, tidak mau meliriknya. Faqalat Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, fa kaifa yasna'na an-nisa'u biduyulihinna, wahai Rasulullah, bagaimana para wanita muslimah memperlakukan ujung pakaian mereka? Karena ketika disebutkan tadi, langsung para sahabat memahami bahwa pakaian yang ada di bawah mata kaki ancamannya siksa neraka. Ini kata Rasulullah. Mereka langsung faham, para sahabat. Kemudian terfikir oleh Ummu Salamah, ini bagaimana kalau perempuan? Karena kalau ditarik ke atas mata kaki, otomatis auratnya terbuka. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina shibran." Adapun untuk wanita muslimah, maka hendaknya dijulurkan shibran, satu jengkal. Dari mana satu jengkalnya itu? Dari mata kaki, bukan dari lutut. Kalau dari lutut ya sama saja, kebuka juga. Dari mata kaki, shibran, satu jengkal. Faqalat, idan tankashifu aqdamuhunna. Kata Rasulullah, kalau masih terlihat, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ummu Salamah, kalau masih terlihat, fayurkhinahu dhira'an la yazidna 'alayhi, maksimal, kata Nabi, panjangkan satu hasta. Satu hasta itu sudah paling panjang, tidak boleh lebih. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan tentang kewajiban menutupi telapak kaki wanita. Dan ini sudah dikenal di kalangan para sahabat. Dan ketika kaki terbuka, ini akan berbahaya, memunculkan apa? Fitnah, godaan bagi kaum pria. Kalau kaki saja bisa menggoda, apalagi wajah. Ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dalil yang ke-15, hadis riwayat At-Tirmidzi juga, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana 'inda mukatab 'inda mukatabi ihdakunna ma yu'addi faltahtajib minhu." Jika ada budak mukatab, kalau seorang budak disebut mukatab, artinya dia ini posisinya, statusnya budak, tetapi dia membuat perjanjian dengan tuannya, nanti saya minta merdeka setelah saya bisa bayar sekian. Jadi perjanjian untuk merdeka kalau sudah terpenuhi nominal yang disepakati, dibayar. Apabila budak mukatab, salah seorang di antara kalian memiliki apa yang dia tunaikan, maksudnya ada wanita mukminah punya budak laki-laki yang minta merdeka dengan syarat pembayaran nominal tertentu. Kalau sudah terbayar, kata Rasulullah, faltahtajib minhu, maka hendaklah wanita itu berhijab, menutupi diri darinya ketika sudah terbayar tadi nominal mata uang atau nominal nilai uang yang diinginkan agar merdeka. Artinya apa? Ketika sudah merdeka, jadi bukan mahrum lagi. Maksudnya enggak halal lagi melihat tuannya yang wanita. Fal tahtajib, kata Rasulullah, maka berhijablah, yakni menutup diri, seluruh tubuh ditutup. Ini jelas ya, menutup seluruh tubuh, fal tahtajib. Dalil ke-16, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana ar-rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimatun. Ada para pengendara kendaraan yang biasa melewati kami ketika itu kami sedang berihram bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya para wanita sahabiah sedang berihram bersama Rasulullah radhiyallahu anhu. Fa idza hadaw bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Ini jelas lafadznya. Apabila mereka hampir mendekati kami, mau melewati kami, maka salah seorang di antara kami menurunkan jilbabnya dari kepala menutup wajahnya. Min ra'siha ala wajhiha. Jilbabnya ditutupkan, dijulurkan, menutup dari kepala sampai wajahnya. Fa idza jawazuna kashafna. Ketika yang lewat itu laki-laki yang bukan mahram sudah melewati, sudah jauh, maka kita buka lagi. Buka lagi kain yang menutup wajah. Karena memang hukum orang yang sedang ihram, khusus untuk wanita muslimah yang sedang ihram haji atau umrah, dia tidak boleh menutup wajahnya dengan kain apapun. Cadar, niqab, burdah, enggak boleh. Termasuk dua telapak tangan pun tidak boleh ditutup dengan sarung tangan. Wajah harus terbuka, dua telapak tangan harus terbuka. Syarat khusus wanita yang sedang ihram. Ini dilakukan oleh mereka, para istri Nabi, para wanita sahabiah. Ketika ada laki-laki non mahram lewat, ditutup dulu. Enggak pakai cadar, tetapi ditutupnya dengan kain dari atas kepala tertutup, termasuk dua telapak tangan. Ketika sudah enggak ada, sudah aman, buka lagi. Kembali kepada hukum ihram. Dalil ke-17. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kata Asma bintu Abi Bakar, "Nahnu nughatti wujuhana." Kita menutup wajah-wajah kami dari laki-laki. Dan kami menyisiri rambut sebelum kami memasuki ihram. Nah, di sini ada lafaz nughatti wujuhana. Kami menutupi wajah-wajah kami dari laki-laki. Jelas ya, nughatti, tertutup. Ini menunjukkan bahwa sudah menjadi kebiasaan para wanita sahabat di zaman Nabi menutup seluruh tubuh termasuk wajah dan dua telapak tangan. Dalil ke-18. Hadis riwayat Abu Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah." Ketika turun ayat ini, "Wal yadhribna bi khumurihinna 'ala juyubihin." Ayat tadi yang tadi kita banyak lewati. Hendaknya para wanita muslimah menutupkan jilbab mereka atau kerudung mereka ke dada-dada mereka. Akhadna azrahunna fashaqqaqnaha min qibril hawashi fakhtamarna biha. Kata Aisyah, ketika ayat ini turun, Aisyah berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita-wanita muhajirin yang pertama-tama hijrah dari Makkah ke Madinah. Di mana mereka ketika mendengar ayat ini di surat apa tadi? Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Surat Al-Ahzab ayat 59. mereka langsung merobek selimut mereka, lalu mereka berjilbab dengan itu, menutupi tubuhnya dengan itu. Ini saking taatnya para sahabat. Yang penting mengamalkan dulu perintah Allah dan Rasulnya, urusan apa yang dipakai nantilah belakangan. Ada selimut, dirobek, diambil langsung, tutupi seluruh tubuhnya. Karena sudah turun ayat ini, Al-Ahzab 59. Karena semangatnya dalam ketaatan seperti ini, Aisyah mendoakan semoga Allah merahmati mereka, para wanita, wanita muhajiri. Dan kata para ulama diantaranya Ibnu Hajar, makna hadis ini langsung para wanita muhajirin mereka menutup dengan kerudung, yakni menutup wajah mereka diantaranya, tubuh dan wajah mereka. Dalil ke-19, hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair menerima hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Aflah akhwa Abil Qu'ais jaa yasta'dinu 'alayha wa huwa 'ammuha min ar-radha'ah ba'da an nazala al-hijab fa abaitu an adana lahu. Dari Aisyah bahwa Aflah saudaranya Abul Qu'ais, ini paman Aisyah radhiyallahu anha dari sepersusuan, datang minta izin untuk menemuinya setelah turun ayat hijab. Aisyah berkata, aku tidak mau memberinya izin, aku tidak mau memberinya izin. Falamma jaa Rasulullah akhbartuhu billadhi sana'tu fa amarani an adana lahu. Kemudian Rasulullah datang, ketika Rasulullah datang aku beritahukan, aku kabarkan apa yang telah aku lakukan, maka Rasulullah memerintahku agar memberi izin kepadanya. Artinya apa? Kalau mahram, mahram walaupun sepersusuan tetap mahram. Dan di sini posisi paman, paman sepersusuan, ada nambar qafikum yang bernama Aflah, saudara Abul Qais. Ketika sudah turun hijab, turun ayat hijab, Aisyah merasa harus betul-betul menghindar dari laki-laki. Ini di sini pemahamannya. Tetapi kata Rasulullah, temui. Dan kalau bukan mahram, tetap hijabnya dijaga. Jadi hadis ini menerangkan tentang wajibnya wanita menutupi diri dari laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahram, laki-laki asing. Dalil ke-20. Sabda Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Rasulullah, al-mar'atu 'awrah, wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat, apabila wanita keluar dari rumahnya, istashrafaha asy-syaitan, maka setan akan memperindahnya. Setan akan membuat wanita itu indah sehingga menggoda, menjadi fitnah untuk kaum pria. Perhatikan lafadznya, al-mar'ah 'awrah. Kata Nabi, wanita adalah aurat. Rasulullah tidak membagi-bagi di sini. Langsung al-mar'ah, sosok wanita adalah aurat. Artinya, semua yang ada pada wanita itu aurat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'ah, wanita adalah aurat. Masih banyak dalil ya. Lebih dari 25 dalil tentang wajibnya seorang wanita muslimah menutup dirinya dari laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahramnya. Bahkan termasuk suara wanita juga aurat. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan etika adab seorang wanita berbicara kepada ajnabi yang bukan mahram. Suaranya jangan dipelankan, jangan dilembutkan, tetapi harus dikeraskan. Itu pun kalau ada kebutuhan. Kalau enggak ada kebutuhan berbicara, jangan berbicara. Dan kalau ada kebutuhan mendesak harus bicara, maka berbicara dengan suara yang tegas. Ya, bisa dibilang suara galak lah. Memang harus seperti itu. Antum misalkan bertamu ke rumah teman, enggak ada ternyata suaminya, yang ada istrinya. Kata istrinya, abinya enggak ada di rumah. Antum jangan kemudian menilai, wah istri si fulan galak ternyata. Bukan galak, memang seperti itu harusnya. Dia mengamalkan Al-Qur'an. Karena kalau suaranya dilembutkan, ya dimerdu-merdu, orang Sunda mah dihalimpukeun. Ini bakal jadi senjata setan untuk menjerumuskan mereka ke dalam fitnah, fitnah syahwat. Memang harus tegas, ya. Suaranya harus tegas dan bicara seperlunya. Itu pun kalau mendesak. Ikhwani fi din, azakumullah jami'an barakallahu fiikum. Jadi intinya tentang masalah hijab wanita muslimah atau jilbab wanita muslimah, pakaian wanita muslimah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang hanya dua pendapat yang ada pada mereka. Pendapat pertama mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat, sehingga harus ditutupi dengan apapun itu, yang penting memenuhi syarat syarat yang tadi kita sebutkan di awal. Pendapat yang kedua, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Selain wajah dan selain dua telapak tangan, itu harus ditutupi dengan jilbab atau hijab yang memenuhi syarat-syarat tadi juga, sama. Tidak ada pendapat ketiga, tidak ada pendapat keempat dan seterusnya. Hanya dua pendapat. Dan tadi yang kita kemukakan 20 dalil, dan masih banyak sebetulnya dalilnya, itu diantara dalil yang dipegang oleh ulama yang mewajibkan seorang wanita muslimah menutup seluruh tubuhnya. Karena kata mereka itu merupakan aurat. Ini harus kita pahami dulu. Perselisihan di kalangan para ulama tentang aurat wanita hanya dua pendapat. Pertama, berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali. Yang kedua, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Mana batasan wajah? Dari atas dahi sampai ke dagu. Dari ini apa? Cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri. Ini wajah. Pergelangan tangan mana batasannya? Ujung jari jemari sampai ini tulang yang menonjol. Pergelangan tangan, tulang yang menonjol di pergelangan tangan. Ini dua telapak tangan, atas bawah termasuk. Tidak ada pendapat ketiga atau keempat dan seterusnya. Ini dulu harus kita fahami. Faham? Baik. Dalilnya masing-masing punya argumen. Para ulama yang berpendapat A dan B, yang satu dan yang dua, masing-masing punya argumen, punya pendalilan, dan ada ulamanya. Dan tidak ada yang berpendapat ketiga. Misalkan seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali telapak tangan. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Jadi salah kalau ada wanita muslimah, wanita ahlus sunnah, dia menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya dia tutup dengan cadar atau purda, tetapi telapak tangannya terbuka. Ini namanya madhab baru. Ini pendapat baru yang muncul di zaman sekarang mungkin. Karena hanya dua. Kalau dia pakai cadar atau menutup wajah, berarti telapak tangan pun harus tertutup. Kalau dia mau buka telapak tangan, ya wajah harus dibuka juga. Karena hanya dua pendapat. Adapun masalah telapak kaki, kaki, mata kaki ke bawah sampai telapak kaki, para ulama sepakat semua itu adalah aurat. Tidak ada ulama yang berpendapat telapak kaki wanita bukan aurat, enggak ada. Dua pendapat ini harus kita fahami. Masing-masing ada dalilnya, ada pendalilan, dan ada ulamanya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari situ kita bicara masalah hukum cadar. Sebetulnya apapun itu nama dan jenis hijabnya, yang penting masuk kriteria menutupi aurat dengan sempurna. Muncullah istilah kerudung, khimar atau jilbab, termasuk cadar, niqab, purdah, ya, dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan bahwa Seorang wanita muslimah itu harus memiliki 3 jenis pakaian yang dia pakai. Pertama dar'un, kedua khimarun, ketiga jilbabun. Dar'un adalah jubah pakaian. Dar'un biasanya ini dari leher sampai ke bawah, ke kaki. Namanya dar'un. Dari leher, pundak sampai ke kaki. Pakaian jubah lah, dar'un. Yang kedua khimar. Khimar artinya kerudung. Kerudung biasanya dari atas kepala sampai dada. Atau di bawah dada. Dari kepala sampai dada atau di bawah dada. Ini khimar, kerudung. Yang ketiga jilbab. Jilbab artinya kain yang menutupi seluruh tubuh. Dari kepala sampai bawah. Dari kepala sampai bawah. Jadi 3 lapis yang harus dipakai oleh perempuan. Ini minimal. Dar'unnya ada, khimarnya ada, jilbabnya ada. Baik, kembali kepada perselisihan tadi. Karena ada 2 pendapat di kalangan para ulama ahlu sunnah tentang aurat wanita. Satu pendapat, atau pendapat pertama menyebutkan seluruh tubuh wanita adalah aurat. Pendapat yang kedua menyebutkan seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Dari sini muncullah perbedaan pendapat tentang masalah menutup wajah dan telapak tangan. Dan kalau kita simpulkan tentang hukum menutup wajah, mau itu dengan cadar, dengan furdah, dengan niqab, dan menutup 2 telapak tangan dengan sarung tangan atau dengan apapun namanya yang menutup 2 telapak tangan, para ulama hanya berselisih pendapat pada 2 pendapat. Pertama mengatakan wajib untuk menutup wajah dan 2 telapak tangan. Pendapat kedua mengatakan mustahab atau sunnah secara fikih untuk menutup wajah dan 2 telapak tangan. Tidak ada hukum ketiga, keempat, dan kelima. Jadi enggak ada ulama yang berpendapat makruh menutup wajah dan 2 telapak tangan, enggak ada. Apalagi sampai haram. Haram menutup wajah dan 2 telapak tangan wanita, enggak ada berpendapat seperti itu para ulama. Termasuk mubah pun di kalangan ulama enggak ada. Mengatakan mubah, boleh-boleh saja menutup wajah dan 2 telapak tangan untuk wanita muslimah. Tapi Ustaz, ada kok ulama sekarang berbicara seperti itu. Ya, ulama sekarang jangan disamakan dengan ulama dulu. Apalagi di zaman sekarang siapapun bisa jadi ulama, ya kan? Tinggal diulamakan, jadilah ulama. Tetapi yang kita pegang adalah ulama yang mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu taala anhum. Mafhum ya? Tentang hukum menutup wajah dan 2 telapak tangan hanya ada 2 pendapat. Imma wajib, imma mustahab sunnah. Tidak ada yang berpendapat mubah atau makruh atau haram. Tayyib, barakallahu fiikum. Bahkan kalau kita melihat 4 madhab yang ada, kita kan mengenal 4 madhab ya, padahal madhab itu banyak. Tidak hanya madhab yang 4, ada di sana madhab Mujahid, madhab Qatadah, madhab Sufyan Uyainah, madhab Atsauri, madhab Al-Basri, banyak. Dan kita sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah juga tidak perlu pusing-pusing bermadhab dengan madhab yang mana. Cukup madhab kita Quran dan sunnah, Quran dan hadis, di atas pemahaman para pendahulu kita yang soleh dari generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu madhab kita. Tapi kalau kita lihat dari madhab yang 4, dan memang ini yang masyhur di telinga masyarakat kita. Pertama madhab siapa? Abu Hanifah, yang paling tua dulu. Abu Hanifah, kemudian madhab Malik bin Anas. Kemudian madhab Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kemudian madhab Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdullah. Baik. Madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Asy-Syafi'i, madhab Ahmad atau Hanbali. Madhab Abu Hanifah berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tetapi ditambahi oleh mereka, tidak sampai situ. Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Dua telapak tangan. Tapi ketika kondisi dikhawatirkan fitnah, maka wajib wanita menutup seluruh tubuhnya. Ini pendapat madhab Abu Hanifah. Pendapat madhab Malik sama seperti itu juga, persis. Kata madhab Malik, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tapi di saat kondisi dikhawatirkan fitnah menjadi godaan untuk pria, untuk kita nih laki-laki, maka diwajibkan menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan dua telapak tangan. Madhab Abu Hanifah dan madhab Malik sama. Turun ke yang ketiga, madhab Asy-Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali. Makanya madhab Asy-Syafi'i sebetulnya mewajibkan cadar dan sarung tangan untuk wanita muslimah. Tapi anehnya di Indonesia ini, kalau ditanya madhab apa? Madhab Syafi'i. Ibu, bapak ikut madhab apa? Asy-Syafi'i kita. Di Indonesia madhab Syafi'i. Tapi kok fikihnya fikih madhab Abu Hanifah atau Malik? Ini pengakuannya enggak jujur. Termasuk madhab yang keempat, madhab Ahmad bin Hanbal, berpendapat sama dengan madhab Syafi'i. Kata madhab Ahmad, seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali. Artinya wajib menutup seluruh tubuh termasuk wajah dan dua telapak tangan. Itu kalau kita mengorek dari buku-buku fikih empat madhab ini. Jadi tidak ada yang berpendapat haram atau makruh atau mubah tentang menutup wajah dan dua telapak tangan. Hukumnya hanya dua, perselisihan di kalangan para ulama, antara wajib dan mustahab sunnah. Nah, tinggal kalau memang bermadhab, masyarakat kita kembalikan madhabnya apa. Asy-Syafi'i ikuti ya, bimbingan Asy-Syafi'i sesuai dalil tentunya. Tetapi yang benar kita bermadhab-madhab Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus salih, para pendahulu kita yang salih. Selesai. Dari situ terbagi menjadi dua. Faham jemaah? Taib. Dalilnya apa? Tadi sudah kita bahas. Mana ustaz yang kuat? Memang perselisihan pendapat ada rajih, ada marjuh. Ada pendapat yang rajih, yang kuat. Ada pendapat yang marjuh, yang lemah. Kalau kita melihat dalil-dalil tadi, ya condongnya pendapat yang kuat adalah seluruh tubuh wanita adalah aurat. Tetapi kalau kita diskusikan dengan yang berpendapat kecuali wajah dan telapak tangan, gak selesai. Karena masing-masing merasa punya argumen dan ada ulama. Sehingga di sini masuk ke dalam ranah khilafiyah, fikhiyah, ijtihadiyah. Yang kita seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang penuntut ilmu, harus berbesar hati dan berlapang dada menghadapinya. Artinya yang berpendapat wajib menutup seluruh tubuh tanpa terkecuali, jangan dia mengucilkan yang berpendapat kecuali wajah dan telapak tangan. Sebaliknya, yang berpendapat kecuali wajah dan telapak tangan, jangan dia mengucilkan yang berpendapat seluruh tubuh adalah aurat. Harus saling pengertian. Ini masalahnya khilaf yang harus kita berlapang dada, legowo di sini. Di sini tempatnya. Dan ini bukan patokan masalah cadar, masalah menutup wajah. Bukan patokan seseorang itu menjadi ahlu sunnah atau bukan. Menjadi ahlu bidah atau bukan. Ini bukan batasan, bukan patokannya. Selama masih mengikuti pendapat yang wajib atau sunnah, mustahab, masih ahlu sunnah. Kalau sudah berpendapat haram tentang menutup wajah dan dua telapak tangan atau makruh atau mubah, nah itu yang nyeleneh, itu yang menyimpang dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting jamaah, baik yang menutup wajah dan dua telapak tangan atau yang tidak menutup tadi. Berapa syarat tadi kita sebutkan pakaian wanita muslimah? 12 syarat ya. 12 syarat tersebut harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Dari tebalnya, dari longgarnya, lebarnya, dari gelapnya. Intinya tidak memunculkan fitnah. Jadi jangan sampai berhijab tetapi malah tambah merangsang para pria, ini bahaya. Malah tambah menggoda, na'udzubillah. Bahkan tidak hanya jilbab gaul sekarang yang menggoda. Kadang ada sebagian akhwat memakai cadar tetapi cadarnya gaul juga. Jadi enggak ada beda dia pakai cadar atau enggak pakai cadar, tetap ada fitnah, itu salah. Jadi usahakan pakai jilbab dan hijab itu betul-betul laki-laki yang melihat, apa istilahnya ya, hilang selera gitu. Hilang selera. Bahkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian para laki-laki melarang wanita muslimah untuk ke masjid, jangan dilarang. Walaupun di awal Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairul lahun, rumah mereka jauh lebih baik untuk mereka gunakan sebagai tempat sholat. Tetapi kalau mau ke masjid para wanita muslimah, jangan dilarang, jangan dicegah. Di akhir hadis Rasulullah mengingatkan wal yakhrujna tafilat, tapi hendaknya mereka para wanita muslimah keluar dari rumah menuju masjid itu dalam keadaan tafilat, tidak beraroma wangi. Itu yang sering kita artikan. Tapi kalau kita lihat tafsiran hadis para ulama tentang makna lafaz tafilat, itu semakna dengan bau apek. Bau apek itu dibilang enak gak enak, dibilang gak enak ya agak enak. Gitu kan. Antum tahu apek kan, bau apek. Antum simpan baju, baju yang antum cuci gak pakai pewangi, sabunnya gak pakai pewangi ketika menyetrikanya. Antum cuci, yang penting bersih dari kotoran. Antum lipat, simpan di lemari. Simpan kurang lebih setahun. Antum ambil. Kira-kira bau apa? Bau apek. Nah itu. Itu mana tafilat. Jadi Rasulullah mensyaratkan kalau mau keluar dari rumah, walaupun ke masjid, apalagi yang bukan masjid, tafilat harus seperti itu. Bukan berarti kalau begitu kaum muslimah harus kotor, Ustaz. Enggak. Dihindari yang wangi-wangian. Itu saja. Barakallahu fiikum. Jadi jelas ya, masalah hukum cadar, sarung tangan. Hanya dua pendapat tadi. Makanya saya suka aneh, terkadang sebagian akhwat bikin madhab-madhab baru. Masya Allah, pakai jilbabnya sudah lebar, longgar, tebal, gelap semua. Wajahnya ditutup juga. Giliran telapak tangannya kebuka. Ini madhab mana? Gak ada madhabnya ini. Madhab baru. Ya. Madhab Sukabumi enggak juga. Tayib. Lebih parah lagi nih. Yang ada pertanyaan silakan dikemejakan. Lebih parah lagi. Subhanallah, sudah bagus pakai jilbabnya gelap, lebar, longgar, tebal. Wajah ditutup, dua telapak tangan juga ditutup. Tetapi kakinya, dua telapak kakinya kebuka. Ini madhabnya lebih nyeleneh lagi ini. Dan itu dosa. Kalau yang tadi yang terbuka hanya dua telapak tangan, ya masih agak ringan lah. Kalau ini yang terbuka dua telapak kaki, padahal semua ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat telapak kaki wanita adalah aurat. Barakallahu fiik. Tinggal masalah penutupnya, bebas ya, cadar, kurda, sarung tangan. Kalaupun gak ada sarung tangan, tutupkan ke dalam jilbab. Gak mesti pakai sarung tangan, yang penting tertutup, tidak terlihat oleh yang bukan mahram. Barakallahu fiik. Bahkan para ulama yang mensyaratkan atau yang berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat, sampai kalau gak salah riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan sampai mata pun gak boleh kelihatan. Jadi di sini ada hal-hal yang harus diluruskan. Pertama, para wanita muslimah yang tidak menutup wajah dan dua telapak tangannya, selama memang yang terbuka itu hanya pergelangan tangan sampai jari jemari, wajah memang hanya wajah, tetap masih ahlu sunnah. Bukan berarti dia ahlu bid'ah ya, tetap masih ahlu sunnah. Tetapi tadi sisanya tutupi dengan jilbab yang syar'i, gelap, lebar, longgar, tebal, ya, tidak ada hiasan di situ, termasuk jenis kainnya, bukan kain yang tipis, bukan kain apa istilahnya, ada kain yang tipis tuh. Kalau dipakai jilbab sekarang tuh mencetak, apa istilahnya? Kemarin banyak yang tanya kalau di sana, nah lupa. Ah, jersey. Ustaz boleh tidak pakai jilbab bahannya jersey? Kalau selembar enggak boleh. Tetapi kalau lembarannya sampai 5 lembar silahkan antum pakai jilbab dari jersey bahannya ya, antuna, tetapi 5 lapis enggak apa-apa. Sudah jadi tebal. Barakallahu fiikum. Jadi tadi, kalaupun terbuka wajah dan dua telapak tangan masih ahlus sunnah. Tapi sisanya diperhatikan. Kemudian yang memakai cadar dan sarung tangan ataupun yang tidak, perhatikan kaki. Jangan sampai terbuka telapak kaki dan tutupi dengan kaos kaki, kalau di kaos kaki yang gelap juga. Jangan dari kepala sampai atas mata kakinya masya Allah gelap tebal, giliran kaos kakinya warnanya pink, masya Allah ya, warnanya merah terang. Ini masih perhiasan, ini gak boleh, harus tertutup dengan yang warna gelap. Kalau bawahnya kurang ke bawah lagi, ujung pakaiannya, usahakan kaos kakinya gelap. Hitamkah, coklat gelapkah, biru gelap, yang penting gelap. Karena ketika warnanya warna-warni itu hiasan. Masih tidak boleh dalam syariat Islam yang mulia. Selanjutnya, bagi akhwat wanita muslimah yang bercadar menutup wajah dan dua telapak tangannya, ketika dia betul-betul ingin menutup seluruh tubuhnya, perhatikan, jangan tanggung-tanggung. Tutup wajah betul-betul pakai cadar. Jangan cadar gaul ya, pakai cadar tapi asal nyangsang. Cadarnya ngambai ke bawah. Setengah hidung masih kelihatan. Ke atasnya setengah jidat masih kelihatan. Sampai apa itu, alisnya yang dikasih pensil kelihatan. Ini khata, ini salah. Tutup rapat-rapat dan usahakan kalau memang pakai cadar, mata harus terbuka, itu terbukanya sedikit sekali. Yang penting bisa lihat aja. Dan lebih bagusnya memang purdah. Kain yang terjulur dari atas kepala ke bawah. Itu kan enak. Dan biasanya purdah pakai jenis kain khusus. Dari dalam orang bisa lihat, dari luar orang gak bisa lihat. Masalah sarung tangan, tidak hanya sarung tangan ya, apapun itu jenisnya untuk menutup, boleh-boleh saja, termasuk gak pakai sarung tangan, tetapi kalau ada non mahram masukkan ke dalam jilbabnya ya, sembunyikan. Jangankan wajah, laki-laki itu hanya melihat putihnya jari jemari wanita itu sudah masya Allah ya, dihiasi oleh setan. Tuh cantik, tuh putih, tuh mulus, macam-macam. Dan tolong nih kepada para akhwat yang sudah mulai memahami dalil-dalil tadi yang banyak itu, dalil dari Al-Quran ataupun hadis sahih. Cukuplah kita para wanita digoda oleh wanita-wanita di luar sana. Jangan para akhwat menambah godaan kepada para ikhwah. Iya. Yang di luar sana saja sudah gak mampu kita. Na'udzubillah. Ghadul basurnya capek jadinya. Mau ke sana harus ghadul basur, ke sini ghadul basur. Jangan sampai ketika datang ke majelis ilmu pun harus ghadul basur. Seakan-akan gak ada tempat tenang gitu. Barakallahu fiikum. Itu masalah menutup aurat. Ada pertanyaan? Tafadhol. Iya, Pak Haji, silakan. Ini mengenai syarat sholat. Ini yang pertama, dia harus Naam. Karena maksud yang itu diuruskan dan rapatkan, karena mungkin dengan adanya ini pasti empat tidak akan masuk di sebelah celah-celah untuk cepat masuk. Bagaimana kita buat? Barakallahu fiik. Ya, jazakumullahu khairan. Pertama masalah wanita pakai jilbab atau pakai pakaian tetapi masih terlihat yang lekuk tubuhnya. Tadi kita sudah sempat bahas juga masuk ke dalam salah satu syarat pakaian wanita muslimah adalah tidak boleh bahan yang tipis atau yang ketat. Karena bahan yang tipis atau yang ketat akan menggambarkan atau menonjolkan lekuk tubuhnya. Dan itu disebut khasiat ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Jadi yang benar, pakaian wanita ya harus tebal. Batasan tebalnya seperti apa sih? Segimana sih? Sampai lekuk tubuhnya tidak terlihat, tidak terbayang, tidak tergambar. Batasan longgarnya sama seperti itu juga. Jadi harus tebal, harus longgar, ya, harus lebar. Emang seperti itu, Pak. Dan mudah-mudahan yang belum faham ya, Allah beri hidayah sehingga mereka faham. Kemudian masalah saf, memang saf itu harus lurus dan rapat. Patokannya kata Rasulullah dan para sahabat adalah mata kaki dan bahu. Mata kaki dengan mata kaki lurus rapat, bahu dengan bahu lurus rapat. Artinya bukan bahunya lurus atas bawah ya, kanan kiri, maju maju belakang, depan belakang maksudnya. Kalau lurusnya atas bawah ya susah. Baik. Lalu bagaimana kalau problemnya di masjid ada tiang? Para ulama menyebutkan bahwa ketika saf terputus maka itu tidak dibenarkan. Terputus oleh tiang misalkan, atau terputus oleh seorang anak yang dia belum mumayyiz. Orang dewasa di kanan, di sebelah kirinya ada anak kecil belum mumayyiz, sebelah kirinya ada orang dewasa lagi. Dan anak kecil yang di tengah-tengah ini belum mumayyiz, ketika sholat dia main-main, jadi sholatnya gak benar. Itu pun sama, memutus saf sholat, termasuk tiang. Sehingga dicari solusi terbaiknya bagaimana sih kira-kira kalau ada tiang di masjid, apalagi dibutuhkan untuk penyangga. Kalau sholatnya masih bisa geser-geser seperti tadi misalkan duhur Pak, masih bisa geser ke sana ke sini, artinya masih banyak ruang, usahakan geser dulu. Tetapi kalau suatu momen yang mau gak mau ya harus diisi gitu, ini masuk ke hal darurat. Contoh misalkan ketika Jumatan misalkan, ini masjid ya segini-gininya ruangnya, itu hal darurat. Tetapi kalau masih banyak ruang, ternyata yang Jumatan pun hanya 2 saf misalkan, gak sampai penuh, ya geser. Karena hukum asalnya, kalau terputus oleh tiang, atau tadi bahkan anak kecil yang bermain-main dalam sholatnya, safnya jadi terputus. Bagaimana kalau orang memaksakan safnya terputus? Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Tetapi di sisi lain dia asim, berdosa. Itu aja. Jadi kalau ada yang memaksakan tetap terputus dengan tiang misalkan, padahal di sana masih ada ruang yang bisa bergeser, dipaksakan sholat terputus oleh tiang, sholatnya sah. Tetapi dari satu sisi dia berdosa. Mana sisi dosanya? Tidak merapatkan saf sholat. Karena batasan rapatnya mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Dan ini harus kita fahami. Barakallahu fiik. Karena terputus. Ketika tidak terputus pun itu setan sudah mengganggu. Saf yang rapat lurus itu setan masih mengganggu. Apalagi kalau safnya terputus, apalagi renggang-renggang, setan lebih mengganggu. Kata para ulama, godaan terbesar dalam ibadah yang kita lakukan adalah ketika sholat. Beda godaannya dari setan ketika kita sholat dengan kita baca Quran, ketika kita sholat dengan kita bermajlis ilmu. Godaan terbesar setan kepada hamba Allah yang beribadah adalah ketika ibadah sholat. Antum ketika bermajlis ilmu, godaannya paling apa? Ngantuk, masya Allah, jujur tuh. Ngantuk paling ya. Tetapi ketika sholat macam-macam. Ada yang ngantuk, ada yang tadinya gak mikir apa-apa jadi mikir. Ada yang asalnya nyari-nyari sesuatu gak ketemu, pas sholat kepikiran, ingat dia ketemu. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam. Sholat itu godaannya lebih besar. Sehingga kita harus betul-betul berusaha khusyuk ketika sholat. Harus berusaha. Jadi solusinya seperti tadi Pak, kurang lebih ya. Fattakullaha masata'atum, dan bertakwalah kita semua kepada Allah semaksimal, semampu dan sebisa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sepupu perempuan termasuk mahram atau tidak? Jazakallahu khairan katsiran. Wa antum jazakumullahu khairan. Sepupu artinya anak saudara dari adik atau kakak orang tua kita. Ya kan? Kita punya orang tua, ibu bapak. Ibu bapak kita punya keponakan. Dari ibu ataupun bapak, keponakan disebut sepupu. Ada kakak sepupu, ada adik sepupu. Jadi hanya sama nenek dan kakek saja, beda orang tua. Orang tuanya adik kakak. Mahram atau bukan? Jawabannya bukan mahram. Kalau lawan jenis, kalau sama-sama jenis kelaminnya ya mahram. Sepupu laki-laki dengan sepupu laki-laki mahram karena laki-laki sama. Sepupu perempuan dengan sepupu perempuan mahram karena sama perempuan jenis kelaminnya. Tetapi kalau lawan jenis laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, walaupun sepupu, bukan mahram di dalam Islam. Artinya harus menjaga aurat. Artinya juga halal untuk menikah. Dan di Arab sana sudah lumrah sepupu dengan sepupu menikah. Kalau budaya orang Indonesia mungkin agak bukan aneh sih. Ya kurang lumrah lah gitu ya. Masa sih sepupu nikah sama sepupu ya. Neneknya sama, kakeknya sama. Secara hukum Islam enggak ada masalah. Yang penting sepupunya mau dinikah. Gitu kan? Barakallahu fiik. Jadi bukan mahram. Dan pemahaman bahwa mahram, bahwa sepupu adalah mahram, ini harus diluruskan. Sehingga masih banyak karena merasa satu nenek, satu kakek, saudara dekat gitu. Sepupu itu ya saudara dekat mahram. Sehingga tadi masalah aurat tidak tertutup ya, masalah interaksi juga antara lawan jenis tidak terbatasi, tidak teratur. Naudzubillah. Harus diluruskan. Sepupu dengan sepupu baik dari bapak atau ibu bukan mahram. Sehingga boleh menikah dengan dia kalau lawan jenis. Sehingga tidak boleh dijadikan teman untuk safar, tidak boleh dijadikan teman untuk safar ya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hukum seorang hamba sahaya wanita, apakah benar boleh atau halal digauli majikan atau tuannya? Majikan dan tuan bedakan ya. Majikan itu orang yang mempekerjakan, beli jasa orang ya. Kalau tuan itu pemilik. Beda. Bagaimana jika budaknya laki-laki, apakah boleh digauli majikan perempuannya? Nah, budak laki-laki ataupun perempuan menjadi halal untuk tuannya yang lawan jenis. Maksudnya kalau budaknya perempuan halal untuk tuannya yang laki-laki. Kalau budaknya laki-laki halal untuk tuannya yang perempuan. Tuan adalah pemilik. Dan budak hamba sahaya, budak belian itu statusnya seperti kendaraan atau barang yang dimiliki. Antum punya mobil, punya motor, ada hak milik tuh, ada pemilik. Dan di Indonesia tidak ada perbudakan. Sekarang tidak ada perbudakan. Termasuk di kerajaan Saudi Arabia pun tidak ada perbudakan. sehingga yang menjual jasa untuk kerja sebagai TKI, TKW, ya, pembantu rumah tangga misalkan wanita, statusnya bukan budak tetapi pekerja menjual jasa. Masalah batasan mahram tetap harus dijaga. Asisten rumah tangga wanita harus berhijab dari tuannya, bukan tuan, dari majikannya, dari pemilik rumah yang laki-laki, yang bukan mahram. Sempat saya dengar ada beberapa desa atau kampung atau daerah di Afrika yang masih melakukan perbudakan, tapi Allahu a'lam, ini perlu ditelusuri dan dicari tahu kebenarannya. Tapi hampir saat ini, di zaman sekarang ini, perbudakan sudah enggak ada. Kenapa? Karena semua daerah sudah merdeka. Daerah muslim ataupun yang non-muslim semua sudah merdeka. Ya. Dan memang boleh dinikmati oleh tuannya, pemiliknya. Tapi ingat, jangan disamakan antara budak dengan tuan itu, disamakan dengan apa? Pembantu dan majikan. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Alhamdulillah warga Indonesia semua merdeka. Punya visa sendiri, paspor sendiri, KTP sendiri. Budak itu gak ada KTP, gak ada paspor. Yang kedua, hukum jual beli parfum bagaimana? Karena kebanyakan yang memakai kaum hawa. Apakah termasuk kita mendukung wanita bertabarruj? Jazakallahu khairan. Kalau kita menjual parfum, kemudian parfum itu banyak dikonsumsi oleh kaum hawa, kalau kita mau bertakwa kepada Allah, usaha maksimal kasih peringatan atau tulisan, parfum ini digunakan oleh wanita di dalam rumahnya atau di depan mahramnya saja. Urusan dia setelah itu, setelah beli, menggunakannya bagaimana, terserah dia. Ada kaidah dalam ilmu usul fikih, al-ithmu 'alal mubashir. Al-ithmu, dosa itu dibebankan tanggungannya kepada orang yang langsung melakukan dosa. Antum hanya menjual parfum, sedangkan pelaku wanita yang memakai parfum, ya wanita yang lain. Antum atau dia yang memakai parfum kemudian tercium oleh laki-laki mahram, dia wanita, bukan antum sebagai penjual parfum. Jadi gak ada masalah. Tapi kalau mau maksimal bertakwa kepada Allah, kasih peringatan. Khusus untuk wanita yang beli parfum di sini, dimohon, diharap digunakan di depan mahramnya saja. Urusan setelah itu bagaimana dia, ya, terserah dia. Kita tidak terbebani dosa apa-apa. Faham ya? Tergantung pemakaian dia. Karena enggak semua begitu kan? Kalau yang sudah paham, dia beli parfum, saya beli parfum ini khusus dipakai di hadapan suami. Kalau malam hari misalnya, pasti ada yang seperti itu. Baik. Sama semua barang dagangan yang hukum asalnya halal, ya seperti itu juga. Jangan kemudian antum melarang-larang orang jual pisau misalkan. Pisau itu bisa digunakan untuk membunuh, untuk menteror. Gak ada urusan. Hukum asalnya halal, ya jadi halal jual belinya. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru belajar memakai cadar. Alhamdulillah. Tapi masih belum konsisten memakainya. Misalnya hanya menggunakan ke tempat kajian, saat bertemu atau berkunjung ke teman-teman kajian, sedangkan dalam keseharian atau misal saat bersama keluarga atau dalam lingkungan-lingkungan yang kurang mendukung, saya tidak memakainya. Bagaimana hukumnya jika seperti itu? Alhamdulillah, kapan kita bisa berbuat baik, lakukan. Kapan kita bisa berbuat amal soleh, lakukan. Dan mudah-mudahan yang seperti ini menjadi sarana dan jalan untuk kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Karena tadi kan hukum masalah menutup wajah dan dua telapak tangan, ulama ada dua pendapat. Wajib atau mustahab sunnah. Yang penting sisa tubuh selain wajah dan dua telapak tangan ditutup dengan pakaian wanita muslimah yang syar'i, yang sempurna. Itu aja. copot pasang cadar. Kalau memang ketakwaannya sampai di situ, batas maksimal kemampuannya, Allah tidak membebani. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu, semaksimal, sebisa kalian. Jadi enggak ada masalah. Lanjutkan ya, lanjutkan, dan insyaallah taala ke depannya lebih kuat dan lebih siap insyaallah taala. Dan jangan dengarkan syubhat dari orang-orang yang mengurangi semangat. Anti ini pakai cadar enggak benar. Di rumah dibuka cadar, di tempat kajian pakai cadar. Jangan didengar. Itu mirip orang ngasih syubhat, antum ini enggak benar ikut kajian tetapi kerjanya masih di tempat yang syubhat, masih enggak jelas halal haramnya. Sama dengan ucapan, buat apa antum sholat? Antum ini masih bermaksiat, masih suka enggak benar, ngapain sholat? Ini syubhat. Padahal yang harus kita fahami, kecil besar segala amalan baik dan buruk ada hitungannya. Kita sholat alhamdulillah rajin, di satu waktu kita bermaksiat, masing-masing ada hitungannya. Sholat ada pahalanya, maksiat ada dosanya. Semua dihitung ya, ditimbang, gak ada yang lepas. Jadi istilahnya walaupun STMJ, sholat terus maksiat jalan, yaitu ada hitungannya. Bukan berarti terus STMJ ya, ganti ya, pakai madu, pakai susu. Jangan terus sholat terus maksiat jalan, dirubah. Sholat terus maksiat ya selesai. Tetapi jangan kena syubhat, belum benar kok sok beramal soleh, belum benar kok sok ibadah. Itu jangan didengar. Baik buruk semua ada hitungannya. Dan kita berharap kepada Allah keburukan kita diampuni, dan yang menjadi berat nanti di amal, di timbangan amal adalah amal-amal yang baiknya. Allahumma amin. Nah, mirip seperti itu ya masalah tadi, buka pasang cadar. Selanjutnya, sejauh mana batasan aurat bagi yang memakai cadar? Apakah dahi dan alis tidak boleh terlihat? Sudah tadi kita terangkan. Ibnu Abbas sampai mengatakan kalau yang menutup cadar, menutup wajahnya dan dua telapak tangannya, sampai mata pun enggak boleh terlihat. Sampai ada ulama yang berpendapat kalau mata darurat dibutuhkan untuk melihat, buka satu saja. Masya Allah. Tapi mungkin aneh jadinya ya. Jadi seperti bajak laut bermata satu. Jadi solusinya apa? Pakai purdah, itu paling aman. Purdah kan menutup semua wajah. Atau kalau tetap pakai cadar, dipersempit sesempit mungkin. Jadi hanya untuk melihat dari dalam, melihat keluar, bukan dilihat dari luar ke dalam, bukan. Alis jelas harus tertutup. Kelopak mata pun harus tertutup, apalagi alis, apalagi pipi, apalagi hidung. Baik. Insyaallah paham ya. Bagaimana hukum membuat gambar makhluk bernyawa untuk kepentingan belajar atau pendidikan? Hukum asalnya tadi sudah jelas ya. Petunjuk Rasulullah sudah jelas, hukum menggambar makhluk bernyawa diancam dengan ancaman yang na'udzubillah sangat dahsyat, sangat keras, dan kita tidak mampu menghadapinya. Sekarang masalah belajar dan pendidikan, ini darurat tidak? Kalau batasannya belum darurat, ya tinggalkan. Tetapi kalau sudah darurat batasannya, ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Sesuatu yang darurat membolehkan yang dilarang. Pertanyaannya, kapan sesuatu jadi darurat? Banyak hal. Di antaranya mengancam nyawa seseorang. Kalau enggak dilakukan darurat, kalau enggak dilakukan nyawa seseorang akan hilang. Ini darurat. Mengancam harta benda seseorang. Kalau enggak dilakukan harta bendanya hilang. Ini darurat. Sekarang kita kira-kira kalau enggak ikut pelajaran pendidikan yang di situ menggambar makhluk bernyawa, apa yang terancam? Kita dipenggal leher oleh guru? Atau rumah kita disita? Enggak kan? dahulukan dulu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilarang gambar makhluk bernyawa itu pun enggak banyak. Hanya dari leher ke atas, selesai. Artinya antum cari siasat dan solusi untuk tetap menggambar tetapi dari leher ke bawah. Bisa kan? Ya bisa saja. Misalkan dosennya, gurunya ngasih tugas, antum interupsi, "Pak, saya minta izin, saya hanya menggambar dari leher ke bawah." Ya. Seperti itu enggak ada masalah. Baik. Karena perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "As-suratul ra's." Gambar makhluk bernyawa yang dilarang dalam Islam itu adalah kepala. "Idza quti'atir ra'su fala surah laha." Apabila kepalanya sudah terpotong, hilang, dibuang, maka sudah bukan gambar makhluk bernyawa yang terlarang lagi. Faham? Ini batasan yang kata Abdullah Ibnu Abbas, seorang ulama besar di kalangan para sahabat, seorang ahli tafsir di kalangan para sahabat. Gambar makhluk bernyawa yang dilarang itu adalah kepala. "Idza quti'atir ra'su," kalau kepalanya dibuang, dipotong, dihilangkan, maka itu bukan yang terlarang lagi. Antum gak masalah antum gambar leher sampai ke kaki, ya. Giliran kepalanya tutup dengan pohon misalkan, tutup dengan motor atau mobil, gak masalah, ya. Cuman mungkin agak aneh, ya. Tapi itulah kaidahnya, itulah aturan dalam Islam. Kalau ditanya kenapa sih sampai seperti itu aturannya, simple, Islam itu ikut apa kata Allah dan Rasulnya. Gak usah kita bertanya kenapa haram, kenapa halal, kenapa boleh, kenapa enggak boleh. Kalau sudah jelas ayat dan hadisnya, ya sudah, samina wa ta'na, kita dengar dan kita taat. Mirip contohnya seperti antum misalkan sekolah di SMA. Dari dulu sampai sekarang seragam SMA itu atasnya putih, bawahnya abu-abu. Kenapa antum gak bertanya, "Pak, kenapa sih seragam SMA itu harus putih atasnya, bawahnya abu-abu? Kali-kali ganti kok. Kali-kali ganti ke atasnya merah, bawahnya hitam misalnya." Kira-kira antum berani gak? Gak berani. Paling-paling antum disuruh pindah sekolah. Ya, cari yang seragamnya atasnya merah, bawahnya hitam. Baik. Seperti itulah aturan. Gak perlu kita bertanya kenapa haram, kenapa dilarang, kenapa halal, kenapa boleh. Kalau sudah aturannya sudah, kita dengar dan kita taat. Itu Islam, simple, mudah Islam itu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak tiri laki-laki mahram bukan? Kakak tiri laki-laki, kakak tiri, adik tiri, artinya bukan seibu, bukan sebapak kan? Bukan mahram. Contoh gini, si fulan laki-laki duda, punya anak perempuan, menikah dengan si fulanah janda, punya anak laki-laki. Duda janda ketemu nikah. Dari duda ada anak perempuan, dari janda ada anak laki-laki. Berarti saudara tiri itu, mau kakak mau adik itu saudara tiri. Ini bukan mahram. Karena tidak ada hal atau unsur yang membuatnya mahram. Bukan seibu dulunya, bukan sebapa dulunya, bukan sekandung apalagi dulunya, bahkan bukan sepersusuan dulunya. Ya. Bukan mahram. Beda kalau ibu tiri ke anak laki-laki atau bapak tiri ke anak perempuan bawaan istrinya. Bisa jadi mahram kapan? Ada syarat. Ketika suami istri ini yang masing-masing bawa anak, anak tiri, sudah melakukan jima', maaf, sudah melakukan persetubuhan. Kalau sudah terjadi itu, maka suami kepada anak tiri perempuan dari istri jandanya itu jadi mahram. Kalau belum terjadi, maaf, jima', itu belum mahram. Artinya Misalkan si duda ini nikah ke janda, janda punya putri perempuan. Baru nikah baru sehari dapat informasi itu putri si ibu janda itu lebih cantik. Ternyata dia pengen sama anaknya. Belum terjadi jima nih, langsung cerai dari ibunya menikahi anaknya. Boleh. Boleh saja secara hukum Islam. Yang penting belum terjadi apa? Jima. Kalau sudah terjadi itu jadi mahram. Walaupun cerai tetap mahram, enggak bisa. Baik. Sehingga ketika duda nikah dengan janda, duda bawa anak laki-laki, janda bawa anak perempuan. Anak dengan anak yang tiri-tiri itu bukan mahram dan bisa menikah. Jadi ada istilah bapak dapat indungna, ya, budak dapat anakna. Halal, barakallahu fiik. Baik. Mau dicoba ya silakan. Kalau dapat. Jadi intinya kakak adik tiri bukan mahram. Dijaga hijab, dijaga batasan, bukan mahram. Terakhir kalau tugas keluar kota, tugas nginep tanpa suami. Kalau tugas keluar kota, tugas kantor, nginep tanpa suami, apa hukumnya? Masalahnya bukan nginep atau tidak. Masalahnya bukan tugas kantor atau tugas apa. Masalahnya di hukum safar. Ingat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru mar'ah illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan dia melakukan safar, bepergian tanpa ada laki-laki mahram yang menemaninya. Maka dilihat, ditinjau lagi. Dia pergi tugas kantornya, dia nginep karena tugas kantornya sudah melewati batas safar atau belum? Kalau sudah melewati batas safar, karena safarnya ini harus ada mahram. Bukan karena nginep tugas kantornya atau bukan itu yang dilihat. Tetapi ternyata kalau nginepnya di daerah yang belum safar, masih di tempat tinggal dia, walaupun ya jaraknya jauh, tetapi belum termasuk safar. Tugas kantor atau apapun itu, kalau bukan safar, tanpa mahram tidak ada masalah. Yang penting dia terjaga keamanannya, itu saja. Jadi di sini perhatikan masalah safar. Dan patokan batasan safar atau bukan safar itu bukan durasi tertentu, bukan jarak tertentu. Jadi bukan sekian kilometer safar, kalau kurang bukan, enggak. Bukan juga jarak tempuhnya berapa jam, kalau 2 jam safar, kalau kurang enggak, bukan itu. Bukan waktu, bukan jauh. Tetapi batasan barometer patokan safar kembali kepada uraf. Uraf adalah anggapan dan kebiasaan penduduk suatu daerah. Kalau suatu daerah menganggap itu safar walaupun dekat, ya safar hukumnya. Tetapi kalau tidak menganggap safar walaupun jauh, ya bukan safar. Istilah orang Sunda safar itu apa ya? Nyabah, iya. Nyabah, badai nyabah heula, nah, itu safar. Contoh misalkan Sukabumi nih, dari Sukaraja itu sudah ujung Sukabumi sana ya, paling dekat ke Cianjur apa? Gekbrong, ini bahasanya bagus ya, Gekbrong, karek gek sudah digembrong, masya Allah. Tahir, dari Sukaraja ke Gekbrong ini sudah beda kota. Biasanya kalau beda kota, anggapan masyarakat kita dianggap safar. Walaupun mungkin jaraknya berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo kan? Tetapi sudah dianggap safar. Karena beda kota, sudah anggapan masyarakat seperti itu. Dari Sukaraja ke Gekbrong safar. Terkena hukum safar. Sholat di kosor, di jama dan kosor. Kemudian tadi, wanita kalau pergi harus dengan mahram laki-laki. Tetapi sekarang kita ukur dari Sukaraja ke ujung Sukabumi yang paling jauh apa? Cijeruk berapa kilo? Sukaraja ke Cijeruk 40 kilo. Seandainya orang Sukabumi mengatakan Sukaraja ke Cijeruk belum safar. Kenapa? Karena masih satu kota. Walaupun tadi jaraknya 40 kilo, tetapi anggapan masyarakat belum safar, maka tidak berlaku hukum safar. Orang sukaraja sholat di Cijeruk, tetap sholatnya tamam, ya, sempurna, rokaatnya tidak dikosong. Mafhum? Ya, kembali kepada urf. Itu yang bisa dijelaskan. Mohon maaf ini sampai lama, ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Hah? Satu lagi, boleh gak? Boleh, kalau gak boleh jangan. Bagaimana hukum sutrah? Ulama hanya ada dua pendapat tentang hukum sutrah. Pertama wajib, kedua sunnah atau mustahab. Wajib atau sunnah mustahab, sama seperti hukum tadi, wajah dan telapak tangan wanita. Pendapat yang rajih, yang kuat adalah wajib, berdasarkan beberapa dalil yang ada. Di antaranya hadis kata Rasulullah SAW, apabila seseorang salat di antara kalian, falyakhudh sutratahu, maka dia hendaknya membuat sutrah salatnya. Paling minimal kata Rasulullah, batasan sutrah itu seperti pelana kuda. Ya, kurang lebih sejengkal lah tingginya. Batasannya tinggi ya, bawah ke atas. Bukan lebar. Kalau lebar enggak ada batasan. Walaupun tongkat, walaupun seperti tiang mik ya, seperti ini, tipis enggak ada masalah. Yang penting atas ke bawah minimal sejengkal atau seukuran pelana yang buat injakan di kuda. Ya. Sutrah itu di mana disimpannya? Di depan kita ketika sholat. Bagaimana batasan atau posisinya? Posisinya, ini banyak yang salah nih ikhwah. Yang benar, menurut hadis yang sahih juga, kata Rasulullah, antara sutrah yang disimpan dengan dia sujud, ada jarak mamar syah, bisa lewatnya seekor kambing. Kita sujud nih. Yang dilihat posisi jatuhnya kepala, kita sujud. Posisi jatuhnya kepala dengan sutra itu jangan langsung nempel, tetapi ada batas mamar syah, satu jarak yang bisa dilewati oleh seekor kambing lewat. Ya itu enggak lebar-lebar amat lah, sejengkal mungkin ya. Bukan badan kambingnya ya. Kaki, bukan badan, kalau badannya lebar. Kaki kan beda kan? Badannya di atas, kakinya di bawah. Yang penting bisa lewat tuh seekor kambing, itu posisinya. Ingat batasannya ketika sujud kepala sudah jatuh. Jadi bukan ketika berdiri. Jangan sampai ketika dia sujud, pas sujud kepalanya jatuh kena sutrah. Parah-parahnya lagi kalau sutrahnya itu orang yang sholat di depannya, pakai sarung lagi, pakai jubah ya. Dia berdiri di depannya, pas dia mau bangkit dari sujud ngait. Ngait di jubahnya, nah ini bahaya. Pas tiba-tiba bangkit kok nah poek gelap tadi. Karena itu salah. Yang benar ketika posisi jatuh kepala sujud dengan sutra itu ada jarak tadi, sekambing atau seekor kambing bisa lewat. Hukumnya yang rajih, yang kuat adalah wajib. Wajib. Karena Rasulullah di sini memerintahkan, falyakhudh, jadikanlah sutrahnya salat atau sutra untuk sholatnya. Perintah hukum asalnya adalah wajib, selama tidak ada dalil yang merinci, dan tidak ada dalil yang merinci. Barakallahu fikum. Di antara yang menguatkan kewajibannya sampai walaupun dengan pelana kuda. Artinya apa? Dalam satu riwayat dengan tongkat. Artinya apa? Walaupun dengan benda seadanya tetap harus diamalkan. Berarti saking pentingnya, saking harusnya, demikian. Lalu bagaimana kalau orang sholat tanpa sutrah? Kalau dia berpendapat wajib sholat tanpa sutrah, sholatnya sah. Tetapi di sisi lain dia berdosa, dosa karena sholat nggak pakai sutrah. Sholatnya sah, nggak batal. Karena masalah sutrah tidak masuk syarat sah sholat, ya. Tetapi kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana larangan tentang tidak boleh melewati orang yang sholat? Kata Rasulullah, orang yang tahu bahayanya melewati orang sholat, lebih baik dia diam menunggu ya, selama 40 hari ya, daripada harus melewati orang yang sholat. Nah, ini berlaku pada orang yang sholat di depannya ada sutrah. Orang yang sholat di depannya ada sutra, dia menancapkan atau menyimpan sutra, maka haram untuk dilewati. Yang dilewati antara tengah-tengah antara posisi orang sholat dan sutranya, itu gak boleh dilewati. Bahkan kalau terlewati oleh wanita yang sudah haid atau anjing hitam atau keledai, batal sholatnya, harus diulang. Ini hadisnya sahih. Artinya ketika yang lewat itu di sebelah sini sutra, bukan antara tengah-tengah badan orang sholat dengan sutra, tetapi di depan sutranya, ini gak ada masalah, di sini dilewati. Itu gunanya sutra. Ya. Tetapi kalau ada orang sholat tanpa sutra, nah di sini tidak ada ancaman untuk tidak ada larangan untuk melewatinya. Karena hadis tadi tidak boleh melewati orang sholat itu berlaku bagi orang yang sholatnya ada sutra. Kalau enggak ada sutra, ya enggak berlaku hadis itu. Sehingga kalau orang sholat tanpa sutra bebas dilewati. Bukan salah kita, salah dia. Kenapa enggak pakai sutra? Ini harus difahami. Barakallahu fiik. Baik, insyaallah sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.